Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang terus diucapkan oleh setiap muslim dari lisannya kepada Tuhannya yang maha hidup, maha melihat, maha mengetahui, dan tidak ada sekutu baginya, satu-satunya pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Kalimat inilah yang telah dijadikan oleh Allah Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha sejahtera, maha bijaksana, maha adil, sebagai kata kunci agar setiap hambanya yang beriman bisa mempertahankan nikmat atau menambahnya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah kama sallallahu wa malaikati alaih. Juga kita panjatkan senantiasa setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah yang juga memberikan salam dan malaikatnya kepada beliau. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas judul indahnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah rumah tangga, berarti kita sedang berbicara skup lingkungan masyarakat, atau kalau saya bahasakan inti daripada masyarakat itu sendiri, karena memang dari rumah tanggalah beranjak segala sesuatu aktivitas. Bukankah seorang pedagang juga beranjak dari rumah tangga? Gelar seorang suami, istri, anak, orang tua, mertua, kemudian sampai ke sebelah rumah ada tetangga, transaksi yang dilakukan di pasar demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hampir semua atau kita bisa bahasakan semuanya berputar di masalah rumah tangga itu. Hanya saja kita sebagai seorang muslim punya rujukan bagaimana caranya agar lingkup rumah tangga yang sangat penting dalam masyarakat ini dan merupakan fondasi utama masyarakat, darinya lah semua aktivitas beranjak. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab urutan 33 ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan buat kalian. Ada contoh yang paling bagus dalam segala lini kehidupan apa saja. Memang beliau adalah orang yang paling tepat kalian contohi, kalian ciplak kehidupannya, karena beliau dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai manusia yang paling sempurna, penutup para nabi, pembawa risalah terakhir, dan untuk ya seluruh alam semesta. Bagi orang yang ingin mengenal Allah, ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat, ingin mendapatkan janji Allah di akhirat nanti surga dan jauh dari neraka, dan ingin berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi ayat ini menyuruh memang kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Karena bahasan kita mengikuti rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah baiknya kalau kita memulai dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum muslimin pada saat ditanya, siapa nabi Anda? Dia mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh kita tanya, kira-kira bagaimana ciri fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya beliau? Bagaimana kehidupannya sehari-hari? Interaksi dengan istrinya, anaknya, tetangganya, kehidupan sosialnya. Bagaimana pada saat berekonomi? Bagaimana pada saat berpolitik? Bagaimana pada saat berperang dari sisi militer? Banyak sekali kaum muslimin yang tidak paham. Minimal sekali kita mulai dengan masalah khalqiyah. Dikenal oleh para ulama atau diberikan judul dalam buku-buku hadis dan sirah, dikenal dengan istilah Syama'il Muhammadiyah. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka berarti dia melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Kasuistiknya di sini, berarti orang-orang yang mimpi Nabi SAW pasti beliau. Hanya saja kata ulama, di sini bukan berarti seseorang itu harus menyembah Nabi SAW, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan melihat dalam mimpi pasti beliau, Allah memang mudahkan untuk itu. Makanya ulama memberikan satu kaidah saja dalam masalah ini, harus yang dilihat dalam mimpinya itu bukan cuma sekedar mendengar suara, bukan hanya sekedar menerka-nerka, tapi mengetahui bagaimana fisik Nabi SAW. Dinukil dalam banyak riwayat yang sahih, kalau saya simpulkan, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan banyak sahabat Nabi yang lain, radhiyallahu alaihim, mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW secara fisik memiliki kulit yang berwarna putih, dan saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Beliau SAW memiliki rambut yang hitam, tidak keriting dan juga tidak lurus sekali, tapi berombak, yang beliau kadang-kadang biarkan sampai luma atau juma, sampai di kuping atau sampai di pundak beliau SAW. Beliau memiliki alis yang tebal berwarna hitam dan berbentuk seperti busur panah. Dan Nabi SAW memiliki bola mata yang besar, dipenuhi dengan bulu mata yang lebat, warna putih, bola matanya putih bersih dan hitamnya hitam pekat dan sangat jernih. Sampai para sahabat mengatakan, kami kalau ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki hidung yang mancung dan lancip, serta juga memiliki bibir, pipi dan dahi yang setara atau sepadan dengan wajah beliau SAW yang tidak oval dan juga tidak bulat. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, dan memiliki tubuh yang sangat kekar. Beliau juga memiliki perut yang tersusun seperti batu yang keras, sebagaimana dinukil oleh atau dari sahabat-sahabat Nabi. Ciri fisik beliau jarbuk, tidak tinggi sekali, tidak juga pendek. Sebagian ahli hadis mengatakan antara Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Umar bin Khattab orangnya tinggi besar. Kalau duduk di atas kuda, cirinya kakinya hampir mendekati tanah, jadi 2 meter lebih. Sementara ciri Ibnu Mas'ud adalah kalau dia jalan, maka tidak ada beda antara dia dan umumnya sahabat. Artinya ada standarisasi tinggi. Mungkin kalau kita di Asia Tenggara ini 160 cm, sekitar begitu. Tapi Nabi SAW berada di antara 2 sahabat ini, berarti beliau orangnya tinggi besar dan kekar. Nabi SAW memiliki jenggot yang lebat sampai di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini fisik Nabi secara umum. Nabi SAW juga dikaruniai kelebihan fisik yang lain, yaitu beliau kalau berjalan sangat cepat. Sampai dikatakan dalam hadis-hadis yang sahih, beliau kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit. Juga beliau SAW memiliki kekuatan fisik. Kekuatan fisik ini secara umum semua nabi-nabi diberikan hal yang sama, 10 kali kekuatan laki-laki umumnya, 10 kali kekuatan laki-laki umumnya. Nabi SAW pernah ditantang oleh Rukana. Rukana ini salah satu pegulat Jazirah Arab yang terkenal fisiknya sangat kuat. Lalu Nabi SAW pada saat itu menerima tantangan Rukana. Rukana ini kebetulan orangnya tinggi besar, kekar, dan kerjanya tiap hari bergulat. Punya teknik yang hebat, keterampilan yang luar biasa, dan tidak pernah kalah dalam bergulat. Dan dia seringkali menjual jasa itu kepada kabilah-kabilah Arab untuk mengambil uang hasil dari situ. Dia pernah datang ke Mekah suatu hari dan dia berkata kepada orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, maukah kalian membayarku dengan apa yang aku inginkan pada saat aku mempermalukan Muhammad untuk kalian? Kata mereka, tentu saja wahai Rukana, kalau kau bisa mempermalukan Muhammad, menghinahnya, berhasil, maka kami akan memberikan apa yang kau mau. Rukana spontan pada saat itu menghadap ke arah Nabi SAW yang kebetulan lagi tawaf, dan Rukana duduk di sekitar Darun Nadwa, tempat orang-orang Quraisy berkumpul. Berkatalah Rukana, wahai Muhammad, apakah kau mau saya beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kata Rukana, lawan dulu saya. Kalau seandainya kau bisa mengalahkanku bergulat, aku akan pasti beriman padamu. Rukana di sini, ikhwan dan akhwat sekalian, memiliki keyakinan yang sangat luar biasa bahwasanya dia tidak mungkin kalah. Karena dia pegulat dan memang dia ahli. Nabi SAW tidak dikenal sebagai orang yang biasa bergulat, tapi di Mekah terkenal orang yang lemah lembut walaupun fisik beliau kekar. Rukana kaget pada saat Nabi SAW mengatakan, tentu saja hai Rukana, dibalas tantangannya. Lalu baru berapa kali saja bergulat, beberapa gerakan, ternyata Nabi SAW menang. Dan semua orang heran karena Rukana ini belum pernah ada kepala suku atau orang-orang kuat suku di Jazirah Arab totalnya yang mengalahkan dia. Berapa gerakan dikalah oleh Nabi SAW? Rukana gak percaya, minta diulangi lagi. Bergulat lagi beberapa kali gerakan, dikalahkan lagi oleh Nabi SAW. Sampai 10 kali. Setelah 10 kali dibekuk, tidak bisa bergerak lagi Rukana. Maka yang terjadi, dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman padamu. Lalu dia tunjuk sebuah pohon kurma. Sebenarnya kisah ini berhubungan dengan mukjizat Nabi SAW. Kesaksian pohon terhadap risalah beliau. Waktu Rukana bilang, saya tidak akan beriman kepada wahai Muhammad sampai pohon ini berbicara. Ditunjuk pohon kurma. Maka terjadilah mukjizat Nabi dalam hadis Bukhari disebutkan ini. Maka berkatalah pohon tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ternyata pada saat itu pun Rukana tetap tidak beriman. Tapi inti bahasan kita, Nabi SAW diberikan kelebihan fisik. Nabi SAW sangat gemar dengan kebersihan, kerapian. Disebutkan dalam banyak sekali riwayat, beliau sangat cinta dan suka dengan minyak wangi. Beliau suka dengan kerapian dan kebersihan. Sampai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, satu malam saya pernah melihat ke bulan purnama dan saya temukan bulan purnama itu sangat indah, terang, lagi di pertengahan bulan, nyaman melihatnya. Sampai-sampai saya tidak ingin mengalihkan pandangan saya dari bulan itu karena indahnya. Kebetulan Ka'ab bin Malik ini melihat bulan itu di depan rumah Nabi SAW. Kebetulan lagi lewat. Kata Ka'ab, tiba-tiba saja Nabi SAW keluar dari rumahnya menggunakan jubah berwarna merah dan menyisir rambutnya ke belakang karena baru saja mandi. Maka pada saat saya melihat ke Nabi SAW, saya temukan beliau lebih indah daripada bulan itu. Teman-teman sekalian, ini sebagian kecil dari khalqiyahnya Nabi SAW secara fisik. Secara umum, banyak orang subhanallah mengidolakan siapa saja. Kira-kira siapa yang Anda idolakan? Seorang penyanyi, seorang artis, seorang olahragawan, seorang miliarder, orang kaya, seorang guru kah, seorang suami, seorang ayah, seorang tetangga yang pintar, atau siapa saja. Subhanallah, semua yang dimiliki oleh orang yang Anda idolakan ini ada pada diri Nabi SAW. Bahkan lebih, ada orang menyukai orang karena fisik. Nabi SAW punya fisik, tidak ada yang kalah. Kulitnya putih, tinggi, posturnya kekar, orangnya gagah, setiap orang lihat pasti suka. Jadi, secara fisik sudah punya kelebihan. Kepintaran, Nabi SAW dikenal dengan kecerdasan dan kepintarannya. Beliau kalau menghafal, beliau kalau mengingat, tidak pernah melupakan apa-apa. Kalau masalah kehormatan, kesucian, tidak ada yang tidak kenal Nabi SAW. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun memberikan julukan As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan terpercaya. Kalau kita lihat figur nanti di rumah tangga, Nabi SAW menjadi suami yang terbaik. Menjadi orang tua, didik anak-anaknya menjadi orang tua yang terbaik. Menjadi anak-anak yang terbaik. Semuanya. Maka sudah semestinya memang ayat ini harus difahami oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya idola dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dia tinggal menciplak kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestinya seperti itu. Kalau kita bicara masalah khuluqiyah, dua hal ini selalu tidak terlepaskan di syama'il Muhammadiyah atau di ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada khalqiyah, ciri fisik Nabi SAW, dan ada khuluqiyah, ciri akhlaknya. Ada orang subhanallah kaya, fisiknya sempurna, tapi akhlaknya buruk. Susah kita menemukan ada orang pintar, gagah, kaya, kemudian raja. Terus bertemu semua kedudukan dunia itu dengan akhlak. tutur katanya santun, menyapa semua orang, gitu kan. Kemudian menjadi suri tauladan, dan orang-orang kafir pun banyak mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perilakunya. Maka bersatu antara kelebihan fisik, kelebihan dunia, nabi, raja, gagah, tinggi putih, keturunannya banyak, ya. Beliau berumah tangga dengan poligami, beliau menjadi banyak sekali kelebihan-kelebihan, pemimpin, pemimpin perang, militer yang luar biasa, dan seterusnya. Semuanya memiliki kelebihan. Kalau kita lihat dari sisi akhlaknya, perilaku Nabi SAW sehari-hari, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi SAW dan mengekalkan dalam surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 4 atau ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kaum Muhammad memiliki akhlak, tutur tata krama yang sangat luar biasa. Allah memujinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, menjadi pembantu di rumah Nabi selama 10 tahun, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun, 10 tahun jadi pembantu Nabi. Dan kita tahu kalau interaksi sama pembantu umumnya, kalau ada teman-teman yang punya pembantu di rumah, ada saja celah di mana seseorang itu kadang-kadang mungkin marah, mungkin perilakunya keliru, kemudian dia emosi, apa saja. Ada di kalangan sahabat yang pernah memukul pembantunya, ada di kalangan sahabat yang pernah memarahi pembantunya. Tapi coba lihat suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Apa pengakuan pembantu beliau selama 10 tahun? Dan ini pengakuan dari hatinya. Apa disampaikan apa adanya? Anas bin Malik masih anak-anak. 9-19 tahun dia mengatakan, saya bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun. Belum pernah sekalipun saya menemukan Nabi SAW berkata kasar, atau menghardik, apalagi memukul baik istri-istrinya juga pembantunya. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Anas bin Malik berkata, suatu hari pernah Rasulullah SAW punya hajat dan aku diperintahkan untuk membeli hajat itu. Pada saat aku keluar dari rumah Nabi SAW, di belakang rumah Nabi SAW itu tanah kosong, gitu. Ada anak-anak yang sebaya dengan Anas bin Malik lagi bermain-main. Anas bin Malik masih umur 10 tahun waktu itu. Melihat teman-teman sebayanya lagi main-main sama-sama. Ikut main, dia lupa kalau Nabi SAW memerintahkan sesuatu. Kata Anas bin Malik, tak lama kemudian pada saat saya asyik bermain dan saya melupakan hajat Nabi SAW, saya mendengarkan suara dari belakang berkata, Ya Unais. Dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, ada namanya ismut tasghir, memperkecilkan sesuatu. Tujuannya ini sebenarnya untuk memperindah sesuatu itu atau kata panggilan sayang. Seperti misalnya Anas, nama seseorang. Kalau Anda punya anak, Anda berikan nama Anas, lalu Anda ingin memanggil panggilan sayang, Anda bilang Unais. Gitu ya. Kita tahu Aisyah radhiyallahu anha dipanggil, dia Aisyah pada dawana kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan. Sebenarnya wanita yang berwarna merah sesuatu, pakai baju kah, kulitnya ada kemerah-merahannya, biasanya dikatakan hamra muannasnya, tapi ini dikatakan humaira, diperkecil panggilan sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah kurang lebih. Bayangkan pembantunya disuruh beli sesuatu dan lupa. Nabi SAW tidak memanggil wahai Anas atau teriak-teriak, Nabi masih panggil wahai Unais, panggilan sayang. Tidakkah kau selesaikan dulu hajatku, baru kemudian kamu bermain? Perhatikan bagaimana Nabi SAW bermuamalah, tidak diikuti dengan emosi, tidak diikuti dengan perasaan sombong, merasa karena tuan, merasa karena pimpinan perusahaan, merasa karena ketua yayasan, merasa karena dosen, merasa karena guru, merasa karena orang tua, merasa karena suami, merasa karena seorang ibu, lalu kemudian bisa spontan menindas orang lain. Tidak, saudara. Dalam agama Islam kita harus yakin dan sadari, semua yang di alam semesta ini, dasar agama kita adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang ciptakan, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengawasin, enggak ada yang memusnahkan kecuali Allah. Semua ini punya Tuhan satu, Allah. Kalau ada kucing lewat di depan mata kita lalu kita tendang kucing itu dengan pikiran dasar kita sebagai manusia yang belum paham, menganggap, oh kucing, dia tidak bakal mengganggu, dia tidak akan berani melawan saya lebih kuat dari dia. Ini pemahaman yang keliru dalam Islam, karena kita punya Tuhan Allah dan kucing itu juga punya Tuhan Allah. Kalau kita menendangnya, dia gak bisa balas. Tapi Tuhannya Allah akan membalas kita. Ini fahami. Sehingga seseorang tidak akan berani berbuat kezaliman kepada makhluknya Allah, selemah apapun makhluk itu. Bahkan terbalik. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan itu ada pahala. Kalau antum, anda, ukhti, ya, dan akhi, melihat ada seekor semut lewat di depan mata kita, dan kita kebetulan Allah berizinkan melihatnya, berikan dia kesempatan jalan dan jangan diinjak. Karena dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita membiarkan hewan itu hidup jalan selama dia tidak mengganggu, itu enggak ada masalah, dapat pahala. Bukankah Nabi Sulaiman alaihi salam sudah mencontohkan masalah dalam surah An-Naml? Mau jalan di sebuah lembah ada semut, dan semut-semut ini khawatir diinjak oleh Sulaiman. Allah perdengarkan Sulaiman alaihi salam, maka Sulaiman tidak jadi menginjaknya. Dan begitulah kita harus menyadari semua punya makhluk. Tidak boleh seseorang karena punya kelebihan, punya kedudukan, harta kata di kelebihannya, kepintaran kah, kedudukan kah, jabatan, kemudian dia tunggangin itu untuk menindas orang lain. Dengan dia lupa konsep dasar asas seorang muslim hidupnya adalah la ilaha illallah. Semua punya Tuhan satu. Gak ada Tuhan yang mengurus, mengawasi kecuali Allah SWT. Dia yang akan menghukum dan mengambil haknya orang yang terzalimi. Ya mungkin tidak. Ini poin dasar yang harus difahami. Nabi kita Muhammad SAW memiliki akhlak yang luar biasa. Yang luar biasa. Tidak pernah kata Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW marah kecuali idan tuhika hurmatillah. Kecuali kalau haknya Allah, hukumnya Allah dilanggar. Itu baru beliau marah. Kalau tidak, enggak pernah beliau marah. Ngapain habisin energi marah-marah, ngamuk-ngamuk, banting pintu, lempar barang, enggak ada manfaatnya. Kata Nabi SAW, laisa sur'atu bil ghadab dalam hadis Bukhari. Bukan keperkasaan kebijaksanaan itu dengan membanting-banting barang dengan suara yang ribut. Walakinna sur'atu man malaka nafsu indal ghadab. Tapi orang yang betul-betul gentle, orang yang kuat, orang yang perkasa, orang yang bijaksana, orang yang justru bisa mengontrol emosinya pada saat dia sedang marah. Jadi agama datang menuntun kita. Harus difahami masalah ini. Nabi SAW memiliki akhlak yang luar biasa. Sampai-sampai pernah ada seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam karena akhlak Nabi SAW. Seorang Yahudi pernah Nabi SAW berinteraksi dengannya. Pendeta Yahudi, masyhur. Orang ini sudah lama mau masuk Islam. Tapi ternyata subhanallah, dia pernah interaksi dengan Nabi SAW, dipinjam oleh Nabi SAW 20 sak kurma. Kemudian sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Sebelum tiba masa pembayaran, Yahudi ini sudah datang ke masjid. Nabi SAW, Nabi lagi duduk bersama dengan para sahabat. Kemudian imamah Nabi SAW di kepala yang dililitkan itu ada kainnya turun, ditaruh di pundak sebelah kiri beliau. Turun dari kanan, ditaruh di sebelah kiri beliau. Yahudi ini masuk ke masjid, kemudian tiba-tiba berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk di lantai, ditarik dari belakang imamah yang sebelah pundak kiri Nabi SAW, ditarik dengan keras hingga leher beliau terjepit. Melihat kejadian tersebut, para sahabat marah, spontan marah gitu kan. Terutama waktu itu ada Umar bin Khattab di depan Nabi SAW mengatakannya, Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Nabi SAW memberikan isyarat supaya semua sahabat tenang dan juga Umar tenang. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Nabi SAW dalam keadaan tercekik bicara sama Yahudi itu. Beliau mengatakan, hai Yahudi, bukankah ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Kata Nabi SAW, bukankah belum tiba saatnya? Belum tiba waktu yang kita sepakat. Kata Yahudi itu, tidak, saya mau kau bayar sekarang. Lalu ditambah dengan kalimat-kalimat yang memancing emosi. Dia bilang, kalian Bani Hashim, Bani Muttalib memang suka utang dan tidak mau bayar. Padahal ini belum tiba waktunya. Nabi SAW juga tidak membangkang. Lalu kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, pergilah ke Baitil Mal, ke Baitil Mal muslimin, tempat penyimpanan harta. Ambilkan 20 sak kurma, bayar 20 sak kurma itu utang saya, dan tambah 20 sak lagi. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, 20 sak kedua hukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Nabi SAW malah menghukum Umar. Di sini bukan karena perilaku Umar yang dianggap karena tegas sama orang kafir lalu salah, bukan itunya. Tapi ulama menanggapi mengatakan selama Nabi SAW masih ada dan Nabi tidak instruksikan sesuatu, para sahabat gak boleh ngambil keputusan. Gitu kan? Jadi Nabi SAW ingin memberikan pelajaran masalah itu. Lalu Umar pun keluar patuh dengan Nabi SAW ke Baitul Mal. Sampai di Baitul Mal, ikut-ikuti oleh orang Yahudi. Ya, Umar menyiapkan 20 sak kurma, waktu sudah disiapin. Dia ingin siapin 20 sak yang kedua. Tiba-tiba saja pendeta itu mengatakan, orang Yahudi ini bilang, "Hai Umar, sebentar, enggak usah tambahin 20 sak lagi tuh." Kata Umar, "Kenapa?" Dia bilang, "Umar, apa kau tidak tahu siapa saya?" Umar karena emosi, dia bilang, "Saya tidak mau tahu siapa kamu." Lalu dia bilang, "Saya Fulan bin Fulan, namanya masyhur, seorang pendeta Yahudi, tapi saya tidak dapatkan dalam riwayat ini namanya dia. Intinya, dia mengatakan saya Fulan bin Fulan dan nama Yahudi ini terkenal sekali dalam riwayat ini dikatakan seorang pendeta Yahudi yang sangat patuh, hafal Taurat dan sudah lama mau masuk Islam." Kata Umar, "Apakah kau atas nama Allah betul dia, si Fulan itu?" Dia bilang, "Iya." "Kamu masyhur seorang pendeta Yahudi dan demi Allah kau tahu dia adalah Rasulullah. Kenapa kau berani lakukan itu? Kenapa kau perlakukan Nabi SAW seperti itu sampai memancing emosi saya?" Apa jawaban pendeta Yahudi? "Wahai Umar, apa kau kira saya sudah gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian di hadapan kalian. Saya sudah mempertaruhkan nyawa saya. Tidakkah kau tangkap, wahai Umar, dengan akal sehatmu, kenapa saya melakukan itu?" Umar mulai berpikir. Ditanya, "Iya, kenapa kau lakukan?" "Karena aneh memang, gitu kan? Betul-betul dia pertaruhkan nyawanya, bisa semua sahabat bunuh, bisa Nabi SAW juga bunuh dia." Dia mengatakan apa? "Wahai Umar, saya sudah menemukan ciri kenabian terakhir pada diri Muhammad, semuanya. Jalur keturunannya siapa, ayahnya, ibunya, nanti dia lahir di Mekah, nanti dia hijrah ke Madinah, secara fisik, semuanya sudah ada ciri-ciri kenabian itu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang Yahudi itu mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri, tahu kalau ini nabi, gitu kan. Lalu kata pendeta ini, "Tinggal satu yang belum saya buktikan. Ada sebuah konsep dalam Taurat tentang nabi yang terakhir adalah ghalaba hilmuhu ghadabuh. Salah satu ciri mendasarnya Nabi terakhir itu adalah selalu kasih sayangnya, belas kasihnya, mengalahkan emosinya. Jadi yang tadi saya lakukan Umar, sengaja datang cekik lehernya, sengaja caci maki dia, sengaja semuanya itu, untuk memancing itu. Dan saya memang mempertaruhkan nyawa untuk membuktikan benar gak dia Nabi terakhir. Dan ternyata betul, hai Umar, dan sekarang saya ucapkan di hadapan kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Nabi SAW memiliki akhlak yang luar biasa. Dan Nabi SAW tahu di mana meletakkan perilaku-perilaku ini. Nabi enggak pernah keras, tapi Nabi tegas. Waktu akan terjadi perang Badar, Nabi SAW mengambil pedang. Lalu berkata, "Siapa yang akan memberikan haknya pedang ini, haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini?" Di kancah peperangan nih, lain ceritanya. Lalu berdiri Hamzah mengatakan, "Saya Rasulullah." Nabi SAW tarik, gak dikasih. Hamzah, paman Nabi terkenal, ahli perang. Siapa yang kira-kira lebih hebat daripada Hamzah pada saat beliau masih hidup radhiyallahu anhu? Terkenal sekali. Sayyid syuhada, pimpinan para syuhada. Lalu Nabi SAW ulangi lagi, "Siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulullah di pedang ini?" Berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, anak mantunya, terkenal juga dengan kekuatan fisiknya. Luar biasa kalau berperang. Nabi SAW tarik. Nabi ulangi lagi, "Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini?" Berdiri lagi Miqdad. Miqdad yang terkenal. Yang Umar bin Khattab menganggap Miqdad itu sama dengan 1000 orang laki-laki kekuatannya kalau dalam perang. Berdiri, "Saya Rasulullah." Nabi SAW tarik lagi, gak dikasih. Lalu kemudian yang keempat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini?" Berdiri Syammah Abu Dujana radhiyallahu anhu, berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu?" Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang ingin sahabat bertanya balik, tanya dulu baru ambil pedang itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab mengatakan apa, "Engkau mengambilnya dan engkau pakai untuk memerangi musuhmu sampai bengkok. Artinya di kancah peperangan, perangi musuhmu sampai bengkok pedangmu, silahkan. Itu saatnya tegas. Jadi Nabi SAW berimbang. Bukan berarti Nabi SAW itu lembut, kemudian lembut dalam segala hal, tidak. Ada porsinya masing-masing, dan itu satu hal yang satu bukti bahwasanya beliau sangat bijaksana, gitu, sangat bijaksana. Dan tadi cukup banyak yang berhubungan dengan masalah akhlak Nabi SAW ini, tapi tentu tidak bisa dibahas semua dengan waktu-waktu yang pendek. Yang jelas Anda bisa kembali ke buku-buku Syama'il Muhammadiyah, bicara Muhammad. Dan ada juga ceramah saya khusus bahas masalah ini. Kalau tidak salah ada khutbah Jumat Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa, dan itu insya Allah akan terbit dalam bentuk buku dalam waktu dekat, yang saya tulis ingin mengajak muslimin agar menjadikan Nabi SAW sebagai panutan. Kita lebih dalam masuk ke masalah atau substansial rumah tangga Nabi SAW. Ikhwah-ikhwah sekalian, saya pada saat ini bukan membahas dalam rumah tangga Nabi SAW tentang hak dan kewajiban. Karena dulu pernah tabligh akbar di masjid Anda ini, masjid Antum ini sudah pernah manajemen rumah tangga Islami. Saya bukan bahas suami harus bagaimana, istri harus bagaimana. Bukan itu yang saya akan bahas. Tapi saya lebih menyentuh poin lain dalam masalah rumah tangga. Bagaimana Nabi SAW membangun pondasi rumah tangganya. Pondasinya, asasnya, awalnya. Nabi SAW membangun seluruh lini kehidupan beliau, baik secara syakhsiyah, kepribadian, usariyah, secara kekeluargaan, ijtimaiyah, secara sosial, sia-sia, secara politik, iktisadiyah, secara ekonomi, dan juga harbiyah, secara militer. Semua ini beliau bangun di asas pondasi satu kalimat. Kalau antum sudah faham satu kalimat ini dan antum jadikan sebagai pondasi kehidupan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam sosial, dalam politik, dalam militer, dalam apa saja, dalam apa saja, saya berani jamin ikhwah-ikhwah sekalian, antum akan sangat mudah mengerjakan perintah Allah, baik itu wajib ataupun sunnah, dan sangat mudah menjauhi larangan Allah, baik itu haram ataupun makruh. Satu kalimat saja. Kalimat inilah ikhwah-ikhwah sekalian yang membuat Nabi Muhammad SAW menyampaikan, menanamkannya 13 tahun di Mekah. 13 tahun itu adalah keyakinan. Asas daripada semuanya dibangun di asas keyakinan. Keyakinan bahwasanya benar Allah Azza wa Jalla itu ada dan la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya. Benar bahwasanya beliau adalah Rasulullah, yang diajarkan memang itu bukan karangan dari beliau, wahyu dari langit. Benar yang telah Allah perintahkan, yang dijanjikan dalam setiap amal saleh, wajib ataupun sunnah, dari surga, dari pahala, dari beragam macam fasilitas, itu benar ada. Dan betul orang yang berbuat kesalahan, kekufuran, kemaksiatan akan dihukum. Dan betul surga itu ada dan neraka itu ada. Diikuti dengan keyakinan, ini asasnya. Saya akan angkat contoh-contoh tentang masalah keyakinan orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW. Yang bisa kita katakan keluarga Nabi memang. Karena kita bahas masalah rumah tangga. Ada contoh dari istri Nabi SAW. Ada contoh dari mertua beliau, dua orang, Abu Bakar dan Umar. Ada contoh dari dua anak mantu beliau, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu terjadi kisah ifk, kita mulai dari bagaimana Nabi SAW membangun kepada istri-istri beliau. Kisah ifk adalah kisah fitnah yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafikin, kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Pada saat Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustalik di tahun 5 Hijriah, Nabi SAW pernah menyerang satu suku di situ karena mereka mau menyerang Madinah, maka disergap oleh Nabi SAW. Lalu kemudian mereka sudah lari semua, nggak ada lagi di tempatnya, sehingga tidak terjadi peperangan. Pada saat dalam perjalanan pulang sempat pasukan istirahat sebentar, maka yang terjadi Aisyah radhiyallahu anha keluar dari gerandanya. Geranda yang biasa dipakai pikul untuk istri-istri Nabi. Karena Aisyah radhiyallahu anha badannya kecil, ringan. Empat orang sahabat mengangkat. Pada saat pasukan istirahat, Aisyah sempat keluar. Sebentar sejenak punya hajat. kembali lagi ke geranda tersebut. Ternyata waktu dia kembali, dia mengingat kalungnya jatuh di tempat tadi dia menyelesaikan hajatnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun keluar. Waktu dia kembali pertama, para sahabat melihat Aisyah sudah masuk di gerandanya dan ada gorden memang ditutup, ditutup sama kain, dipikul oleh para sahabat, gitu kan. Aisyah kembali mencari kalungnya, para sahabat diinstruksikan oleh Nabi SAW, bergerak, bergerak semua. Mereka pikir Aisyah sudah ada di gerandanya dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Naiklah pada saat itu, atau diangkatlah geranda tersebut, kemudian jalan semuanya. Mereka pikir Aisyah radhiyallahu anha ada di situ. Begitu Aisyah radhiyallahu anha kembali, melihat pasukan sudah pergi. Maka beliau ceritakan tentang dirinya, beliau mengatakan, saya pun duduk di atas sebuah batu, berharap ada berita dari pasukan yang bersama Nabi SAW. Tapi ini sudah jalan ini. Nabi SAW juga tidak tahu. Tidak ada yang tahu kejadian ini. Ada satu orang sahabat Nabi namanya Safwan radhiyallahu anhu. Safwan ini sahabat Nabi yang mulia, terkenal dengan kesolehannya. Karena dia sangat amanah, maka Nabi SAW tugaskan dia mengikuti pasukan dari belakang jauh. Kalau pasukan sudah jalan, dia nyusul pelan-pelan. Mungkin ada jatuh kendi air, mungkin ada jatuh pedang, mungkin ada jatuh perisai. Dia tugasnya mengutin itu. Jadi pasukan sudah jauh, baru dia jalan. Dari kejauhan dia memantau dari atas gunung, lihat pasukan. Mungkin ada tiba-tiba musuh yang mau menyerang. Jadi dia memang tugasnya itu. Waktu pasukan sudah jalan, Safwan melewati lokasi itu dan melihat ada Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Safwan mengenal wajahku sebelum ayat hijab turun. Maka dia pun mengetahui kalau itu adalah aku. Maka tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya Safwan kecuali satu kalimat. Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Kalimat istirja. Maka Safwan pun mendekatkan tali untanya kepadaku, dan aku pun naik ke atasnya, dan selama perjalanan, demi Allah, tidak satu kalimat pun keluar dari mulutku, wala mulutnya Safwan. Enggak ngomong, Safwan enggak bilang, kenapa wahai ummul mukminin kau terlambat, kenapa kau sendirian, enggak ditanya, enggak ada tanya satu kalimat pun. Aisyah pun tidak tanya, tidak bilang terima kasih wahai Safwan, enggak ada ngomong, jalan saja. Dua-dua menjaga keimanannya, jalan. Ternyata pasukan yang bersama Nabi SAW istirahat lagi di sebuah tempat sebelum kota Madinah, di siang bolong. Pada saat lagi istirahat, biasanya tradisi istri-istri Nabi SAW yang dibawa di geranda itu keluar. Biasanya gitu, keluar mencari tahu di mana Nabi SAW, kemudian mereka berkhidmat. Membuatkan makanan, mungkin apa, menyiapkan pakaian Nabi SAW, apa saja gitu kan. Nabi SAW waktu istirahat tanya, mana Aisyah? Para sahabat mengatakan, Aisyah, ummul mukminin, gak ada suara. Aisyah, keluarlah, Nabi SAW cari, gak ada suara. Dibuka gordennya, gak ada. Tiba-tiba langsung heboh satu pasukan tadi, Aisyah gak ada ummul mukminin. Mereka pikir Aisyah ini dicuri oleh pasukan musuh. Jadi kan, karena tadi pasukan musuh memang sempat melarikan diri dari perkampungan mereka dan tidak jadi perperangan dengan Nabi SAW, gitu kan. Khawatirnya mereka mencuri Aisyah sebagai strategi perang. Tersebarlah berita tiba-tiba di dalam pasukan tersebut bahwasanya Aisyah ummul mukminin telah hilang. Cari semua, Nabi SAW juga cari, enggak ada. Subhanallah, dengan hikmah Allah, pada waktu mereka lagi sibuk mencari, dari kejauhan untanya Safwan dengan Aisyah lagi jalan di siang bolong. Terang sekali matahari, kelihatan. Lalu pada saat itu di pasukan Nabi SAW ada Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Spontan dari lisannya keluar, karena dia sembunyikan kekufurannya. Dia bilang, mana ada perempuan jalan sama laki-laki berdua lalu tidak berzina. Dilemparkan kalimat itu. Tersebar seperti racun di tengah muslimin, Aisyah berzina sama Safwan. Sampai ada beberapa sahabat yang mulia mengira itu juga terjadi. Makanya nanti setelah turun pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dalam Al-Quran masalah ini, maka Nabi SAW mencambuk mereka 80 jerah. Kena menyebarkan fitnah, gitu kan, berita bohong. Aisyah bercerita radhiyallahu anha mengatakan, saya pada saat saya balik ke pasukan, saya tidak berpikir buruk sama sekali. Saya turun dari unta saya, untanya Safwan, tidak mengucapkan terima kasih pun, langsung saya menghadap Nabi SAW kemudian memenuhi hajat beliau. Pasukan ini semua sudah berkecamuk gosip yang tidak benar nih. Kita tahu Nabi SAW seorang Nabi, raja di Madinah, gitu kan? Ini istrinya Nabi, jangankan istri Nabi, istri kiai saja kalau tersebar berita gak benar sudah heboh. Di Indonesia ini luar biasa, bagaimana kalau zaman dulu kan gitu. Maka yang terjadi, Aisyah bercerita, semenjak pulang dari peperangan tersebut selama seminggu, saya melihat perilaku Nabi SAW berubah, tidak seperti biasa. Artinya ngobrol-ngobrol, tapi ini kita lihat adabnya Nabi ya, dalam menghadapi masalah rumah tangga beliau SAW. Beliau tidak gegabah mengambil keputusan seperti banyak laki-laki yang tiba-tiba langsung main cerekan saja, langsung main tuduh saja, atau mungkin perempuan main tuduh sembarangan suaminya. Perhatikan bagaimana adab syar'i dan apa asas rumah tangga yang dibangun Nabi SAW. Tidak gegabah mengambil sebuah keputusan. Maka Aisyah bilang, saya melihat perilaku Nabi berubah, tidak seperti biasa, ceria, tapi ada perubahan sedikit, wajar ke manusia, secara sifat manusiawinya begini. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau Anda tidak punya hajat dengan saya, ini kalimat adabnya Aisyah juga radhiyallahu anha, gitu kan? Tidak marah-marah dengan Nabi, kenapa Anda berubah, kenapa begini, enggak? Seperti banyak ummahat kita atau akhwat kita. Suaminya sedikit sedih, ada masalah, bukannya dia menghibur, tidak, malah dia langsung main tuduh. Aisyah mengatakan dengan adab yang baik kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau Anda tidak ada hajat sama saya, sebenarnya sama saja dia mau bilang, ya Rasulullah, kalau Anda lagi jengkel, lagi marah sama saya, kan begitu bahasa, tapi bahasanya santun. Ya Rasulullah, kalau Anda tidak ada hajat dengan saya, antar saya ke rumah orang tua saya. Maka Nabi SAW pun mengantar ke rumahnya Abu Bakar, seperti biasa orang mungkin kalau ribut membawa ke rumah mertuanya, bawa pulang ke rumah mertuanya. Nabi SAW biarkan. Dibiarkan, Aisyah berkata, berjalanlah seminggu, dipulangkan saya di rumah orang tua saya. Jadi sudah 2 minggu dari kasus itu, saya benar-benar tidak tahu informasi. Sampai datang seorang wanita Ansar yang datang mengunjungiku, lalu melihat aku ceria dan berkata, wahai anaknya Siddiq, anaknya Abu Bakar, apakah kamu tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di Madinah tentang beritamu? Aisyah mengatakan, ada apa? Saya enggak tahu apa-apa. Lalu mulailah wanita tersebut menceritakan, waktu kamu pulang, kamu dituduh berzina, kamu begini, kamu begitu. Aisyah mengatakan, pada saat saya mendengarkan itu, tiba-tiba seluruh tulang saya seperti remuk, jatuh di atas ranjang menangis. Dan saya mengatakan, oh inilah mungkin ya, penyebab kenapa Nabi SAW berubah perilakunya. Tapi bayangkan ya, bayangkan kalau seseorang di antara Anda yang hadir sini, kalau kita jujur, istri kita dituduh berzina, apa yang Antum lakukan? Dan satu kota Malang tahunya informasi memang dia berzina. Mungkin kita langsung spontan ceraikan. Sudah jelas benar, satu kota kok gak tahu kalau lagi berzina, karena memang mayoritasnya mengatakan itu. Informasi seperti itu memang. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Ikhwan sekarang, ambil pelajaran. Ini asas fondasi dalam masalah rumah tangga yang luar biasa. Memecahkan banyak sekali permasalahan. Lalu kata Aisyah, saya pun berkata kepada wanita Ansar tersebut, apakah mereka sudah mengucapkan kalimat-kalimat itu? Kata wanita Ansar, iya demi Allah, wahai anaknya Abu Bakar. Maka orang itu pun pulang, kata Aisyah, saya terus menangis. Sementara wahyu terputus dari Nabi SAW selama sebulan, gak ada wahyu, gak ada Jibril datang sampein istrimu difitnah, gak ada, sebulan. Biasanya wahyu itu turun 3 hari, 4 hari, datang lagi wahyu, penyampaian lagi informasi. Ini enggak, sebulan terputus. Nabi SAW dengan panik luar biasa sebenarnya pada saat itu, kalau secara kejiwaan manusia biasa. Tapi karena ada satu pondasi yang kuat di sini, masalah keyakinannya. Nabi SAW yakin enggak mungkin Allah membiarkan orang beriman dalam masalahnya. Dan kalau cobaan datang, memang Allah sedang ingin meninggikan derajatnya. Maka Nabi SAW dengan tenang, setelah berlalu hampir sebulan dari permasalahan, atau tepatnya sudah sebulan, maka Nabi SAW naik di atas mimbar, kemudian ceramah. Setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, kenapa ya dikumpul semua muhajirin dan ansar? Kebetulan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, pimpinan orang munafik, dari suku Khazraj. Ansar di Madinah kan 2 suku, ada Aus, ada Khazraj. Suku Khazraj nih. Kata Nabi SAW, kenapa ya? Ada orang yang mengaku sahabatku, tapi menggangguku di rumah tanggaku, menyebarkan berita yang tidak benar tentang istriku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, dan menyebarkan berita bohong juga tentang seorang sahabatku, maksudnya Safwan. Dan ciri Nabi SAW tidak pernah menyebutkan nama Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab yang luar biasa. Beliau kalau menyinggung pun tidak pernah menyebutkan nama. Maka beliau berkata, Kenapa dia juga menyakiti sahabat yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya? Tiba-tiba ada satu sahabat berdiri dari suku Aus. Tadi ada dua suku Ansar ya. Si Abdullah ini dari suku Khazraj. Kata si Aus ini dari suku Aus, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Kalau anda mau, perintahkan saja kami tebas lehernya ya Rasulullah. Dengan tegas. Sahabat juga sudah bingung nih, sebulan gosip ini. Gak ada wahyu turun. Ini benar atau tidak? Tiap hari makin memanas, kita tahu patah kan? Kalau kau titip emas pada seseorang, pastikan emas itu tidak akan bertambah, tapi mungkin bisa berkurang. Tapi kalau kau titip kata-kata, pastikan kata-kata itu akan bertambah dan tidak mungkin bisa berkurang. Hari ini kita lempar satu cerita, besok atau satu bulan lagi ceritanya sudah jadi 10 cerita tuh. Ini sebulan, satu hari yang luar biasa. Sebulan. Maka Nabi SAW waktu mendengarkan kalimat tersebut terdiam. Ada satu orang dari suku Khazraj, gitu kan, mengangkat suara mengatakan kepada orang Aus ini, sahabat juga, demi Allah, kau tidak ucapkan kalimat itu untuk menebas lehernya kecuali karena kau tahu dari sukuku. Kalau dari sukumu, dari Aus, gak mungkin kamu lakukan itu. Berdiri lagi satu orang dari Aus. Demi Allah ditunjuk si Khazraj ini. Kau membelanya karena dari sukumu. Kalau Rasulullah suruh kami tebas lehernya. Ribut di antara sahabat. Kacau di masjid. Nabi SAW lihat sahabat saling tuduh-menuduh satu sama lain, Nabi tutup. Sudah kalau begitu, selesai. Nabi SAW turun dari mimbar. Tidak ada lagi pembicaraan masalah itu. Ini upaya manusiawi Nabi SAW memecahkan permasalahan. Ternyata dari sisi sahabatnya juga tidak ada solusi. Lalu beliau mengambil keputusan yang terakhir final, menanyakan langsung kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah Nabi SAW ke rumah Aisyah radhiyallahu anha setelah memberikan salam, lalu mendekati Aisyah. Perhatikan, ini yang saya bilang asas daripada pondasi segala kehidupan Nabi SAW secara pribadi, secara kekeluargaan, secara ekonomi, sosial, politik, kemiliteran adalah keyakinan. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kau benar melakukannya, maka beristighfarlah kepada Allah, karena Allah Tuhanmu pasti Maha Pengampun. Ini istrinya dituduh, satu kota Madinah tahu sedang terjadi perzinahan. Tidak ada wahyu yang turun, Nabi SAW karena belum memastikan berita itu sendiri, tidak ada kepastian, tidak ada saksi, beliau tidak ikut-ikutan, beliau malah menuntun istrinya, kalau kau benar melakukan, maka beristighfar kepada Allah, karena pasti Allah Maha Pengampun. Diberikan keyakinan di sini, pasti Allah Maha Pengampun, tidak usah khawatir. Tetapi wahai Aisyah, kalau kau tidak melakukannya, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, pasti Allah akan turunkan pembebasanmu dari langit. Jadi penanaman apa di sini? Akidah, keyakinan. Bagaimana hai Aisyah, enggak usah ragu. Kau mau difitnah dengan seluruh dunia pun enggak ada masalah. Yakinlah kalau kau benar di jalan kebenaran, walaupun seluruh dunia ini benci dengan kamu, tetap kamu istiqamah. Keyakinan ini yang dibangun. Maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, pada saat saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kau melakukan istighfarlah, tiba-tiba kekuatan tubuhku kembali, lalu aku loncat dari ranjang dan aku berkata, ya Rasulullah, apakah anda juga sudah terpengaruh dengan berita itu? Maka Rasulullah SAW diam, karena memang tidak tahu. Perhatikan, Nabi sini tidak pernah menanggapi dengan emosional, sedang ingin memecahkan masalah dengan cara baik. Maka Aisyah balik ke Abu Bakar mengatakan, ya abata, ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahku, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kamu tahu tentang saya kan? Saya anakmu, kenapa kamu enggak bela? Coba sampaikan. Kata Abu Bakar, wahai anakku, demi Allah saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah. Saya juga enggak tahu benar atau enggak nih beritanya. Berarti dari suami, dari seluruh masyarakat Madinah, sudah putus harapan Aisyah. Dari Nabi SAW, Nabi tadi sempat bilang, kalau kau melakukan, bertaubatlah. Ayahnya Abu Bakar gak bisa bela. Tinggal satu orang, ibunya. Dia mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, ajibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasulullah, tolong sampaikan sesuatu. Ternyata jawaban ibunya sama. Apa jawabannya? Wahai anakku, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW. Artinya saya juga tidak tahu mau bilang apa. Benar atau tidaknya saya enggak tahu. Kalau saya bela kamu, ternyata kamu salah, saya akan kena hukuman. Kalau saya menuduh kamu, saya tidak punya bukti. Kata Aisyah, pada saat saya tahu, perhatikan, muncul di sini masalah asas keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu Nabi SAW tanamkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat saya tahu tidak ada lagi orang yang bisa mendukungku, maka aku berkata kepada mereka, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak akan bertobat dari dosa ini karena saya tidak melakukannya. Bukan tidak mau tobat dari dosa kalau melakukan, tidak. Karena saya tidak melakukannya. Dan saya hanya mengucapkan kepada kalian apa yang diucapkan oleh Ya'qub alaihissalam. Pada saat Ya'qub berkata, ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah, pada saat Yusuf hilang, saya cuma keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Saya hanya ucapkan itu. Lalu kata Aisyah, radhiyallahu anha, aku pun jatuh di atas ranjang, menangis dan tidak tahu lagi harus buat apa, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saya sangat yakin, kata Aisyah begitu ya, saya sangat yakin Allah akan bersama dengan saya dan menurunkan ayat untuk membelaku. Ternyata, kata Aisyah radhiyallahu anha, baru saja saya berkata itu dalam hatiku, tiba-tiba Rasulullah SAW menyudut di rumah kami, kemudian beliau duduk seperti biasa kalau wahyu sedang turun. Lalu beliau menghadap ke arahku dan berkata, terimalah berita gembira wahai Aisyah, Allah telah menurunkan ya bara'atuki, pembebasanmu dari langit. Maka turunlah ayat tersebut membela ya Aisyah radhiyallahu anha, dan akhirnya seluruh sahabat yang terlibat menuduh semuanya dicambuk 80 jerah. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Bagaimana Nabi SAW memberikan penanaman keyakinan kepada keluarganya, pribadi beliau, anak istrinya, gitu kan? Dan bagaimana Aisyah memang tertanam betul dalam jiwanya masalah itu, sampai dia begitu yakin dalam posisi pun terdesak, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dari kisah ifk? Allah Subhanahu Wa Taala ingin meninggikan derajat Aisyah. Tidak ada masjid, mimbar, dai, ulama yang memang berpegang pada sunnah Nabi SAW kecuali akan menyampaikan tentang pembebasan Aisyah sampai hari kiamat radhiyallahu anha. Disebutkan nama-namanya di semua masjid. Setiap terlintas tentang kisah ifk, kisah tentang perang ya Bani Mustalik, pasti terlintas tentang Aisyah radhiyallahu anha, dan di situ selalu dibebaskan Aisyah dari perzinahan ini. Tapi di sini yang kita ambil pelajaran bagaimana keyakinan yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kalau di luar istrinya, mertua Nabi SAW, siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar? Bagaimana Nabi SAW tanamkan fondasi keyakinan ini yang luar biasa? Sampai kata Nabi SAW, "Law wuzina iman Abi Bakar fi kiffa, wa wuzina iman hadhil ummah fi kiffa, la rajah iman Abi Bakar." Kalau seandainya keyakinan dan keimanannya Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, lalu keyakinan dan keimanan seluruh umat ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua orang-orang yang sudah meninggal dari kaum muslimin, semua yang masih hidup, semua yang belum lahir, seluruh umat ini ditimbang keyakinannya dan keimanannya kepada Allah di timbangan yang sebelah, tetap la rajaha iman Abi Bakar, keyakinan dan keimanan Abu Bakar pasti lebih berat. Bayangkan semua yang kita di masjid sini, bukan cuma di sini, satu kota Malang, satu Indonesia, seluruh dunia, semua sahabat tabi'in yang sudah meninggal, yang masih hidup sekarang, orang-orang yang belum lahir, semuanya kita belum bisa ada apa-apa dengan imannya Abu Bakar. Seperti apa sih keyakinan Abu Bakar? Coba kita ambil pelajaran bagaimana pondasi itu berhasil tertanamkan dari Nabi SAW. Kisah Isra Mi'raj yang masyhur. Enggak ada yang tidak kenal kisahnya dari kaum muslimin, bahkan Allah turunkan surah nomor 17 Al-Isra. Berbicara tentang masalah ini. Isra berjalan malam hari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Palestina, dan Mi'raj naik ke langit ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima 5 waktu salat. Tentu saya tidak sedang bicara Isra Mi'raj, saya sedang bicara tentang keyakinan Abu Bakar di Isra Mi'raj. Dan perhatikan bagaimana satu kalimat ini pada saat tertanam di dalam hati, yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada, maha melihat, maha mendengar, semua janjinya benar, semua ancamannya benar, yang diutus Muhammad SAW benar seorang Rasul, maka itu akan membuat seseorang akan selalu tenang. Abu Bakar bisa dengan kalimat ini membalik nanti keadaan satu kota Mekah ragu tentang Isra Mi'raj. Bahkan orang kafir mengkafirkan, sahabat sempat ragu. Dibalik oleh Abu Bakar dengan keyakinannya, satu kota Mekah percaya Isra Mi'raj, walaupun yang kafir. Satu kota Mekah semua kembali percaya. Bagaimana bisa? Kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu yang luar biasanya. Dalam hadis Bukhari disebutkan waktu Nabi SAW, beliau bersabda tentunya, waktu saya balik dari Isra dan Mi'raj di pagi hari, kena malam hari jalan, pulang besok pagi setelah terbit matahari. Setelah matahari terbit, saya pun duduk menghadap Ka'bah, kata Nabi SAW, lalu merenungi kejadian semalam. Kejadian yang spektakuler, yang tidak pernah terjadi bagi siapapun. Nabi-nabi apapun yang manusia biasa, sebelum dan sesudah beliau tentunya, gak mungkin terjadi. Lalu beliau bilang, tiba-tiba di sebelah saya lewat Fir'aunnya umat ini. Siapa dia? Abu Jahal. Yang diberikan julukan oleh orang-orang Mekah Abu Hakam. Maksudnya orang yang bijaksana. Tapi kita disuruh berikan nama dia Abu Jahal. Orang yang bodoh luar biasa. Karena dia waktu itu Raja Mekah. Kalau dia beriman, satu kota Mekah beriman. Bayangkan. Karena dia kufur, dia yang banyak menolak dakwah Nabi SAW padahal dia tahu kebenaran. Maka banyak orang yang kufur gara-gara dia. Dia masuk neraka, dia juga menimpa atau mengambil dosanya orang-orang yang dia ajak untuk kufur dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tahu loh. Dia tahu, gitu kan. Ingatkan saya kembali tentang kisah Isra Mi'raj. Salah satu bukti Abu Jahal tahu tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW adalah riwayat Bukhari. Di mana dia sama Abu Sufyan pernah sama-sama malam hari mendengarkan ayat Al-Quran di rumah Nabi SAW. Dengar. Diam-diam, subuh pada saat pulang ketemu. Lalu Abu Sufyan bilang, Abu Jahal bilang, kenapa kau di sini? Dia bilang, saya dengar apa yang Muhammad baca. Kata Abu Jahal, saya juga dengar. Baik, kita janjian, gak boleh ulangin ya. Baik, gak usah ulangin. Tentu, mereka itu tiga orang ya. Ada satu orang saya lupa namanya. Tapi yang jelas pada saat itu terulang lagi malam kedua. Mereka pikir satu sama lain tidak saling tahu. Mereka janjian lagi paginya, gak usah ulangin. Hari ketiga terulang lagi. Maka yang satu orang ini berkata kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, kita sudah tiga hari melakukan hal yang sama. Bagaimana menurutmu tentang Muhammad dan apa yang dia baca? Kata Abu Sufyan, tentu dia dengan izin Allah sudah jadi sahabat, sempat masuk Islam berasal dari kota Mekah, radhiyallahu anhu. Tapi jelas waktu itu kata dia, saya tahu apa yang Muhammad baca dan saya tahu juga itu kebenaran. Karena ada yang saya paham, ada yang saya tidak paham, tapi semuanya kebaikan. Lalu kata orang ini, saya akan datangi Abu Hakam. Ditanya Abu Jahal, wahai Abu Hakam, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad dan apa yang dia baca? Maka Abu Jahal berkata di depan temannya dua orang ini, setelah tundukkan kepala, dia naikkan kepalanya lagi, dalam hadis ini dikatakan, lalu dia bilang, demi Allah, saya tahu Muhammad benar dan apa yang dibacakan benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak jadi pengikutnya? Artinya kau raja kami, kalau kau beriman, kami beriman semua. Kata Abu Jahal apa? Alasannya cuma fanatisme bodoh saja. Ini sebabnya kenapa dikasih julukan Abu Jahal. Dia bilang, dari dulu suku aku dan sukunya Muhammad bersaing. Kalau sukunya Muhammad memberikan makanan jemaah haji, suku saya juga memberikan makanan jemaah haji. Memberikan pakaian, saya juga ikut pegang. Mereka ngurus Ka'bah, kami juga urus Ka'bah. Apa saja bersaing. Sehari buat kami, sehari buat mereka. Artinya selalu sama-sama. Sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi. Di sukuku tidak ada Nabi. Kalau aku beriman, berarti akhirnya sukuku dikalahkan. Hanya karena masalah kebodohan ini gak jadi beriman. Kembali kepada kisah tadi Isra Mi'raj. Abu Jahal pun akhirnya melihat Nabi SAW waktu itu duduk, lalu dia bilang, hai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu melongo-longo seperti inilah kalau bahasa kita? Nabi SAW dengan polosnya menceritakan, telah datang kepada saya semalam Malaikat Jibril, kemudian membawa burak. Burak itu kuda bersayap, badannya warna putih, kulitnya putih. Saya naiki, saya tunggangin atasnya. Kemudian dimanapun mata saya melihat sebuah tempat, dimanapun matanya melihat tempat, maka kakinya sudah sampai di sana. Kemudian tiba di Palestina. Lalu kemudian saya ikat tali kekangannya. Saya masuk ke masjid. Lalu saya imami ruh-ruhnya para nabi. Ini sesuatu yang sulit sekali, gitu kan? Tapi terjadi. Nabi SAW ceritakan. Lalu kemudian saya mi'raj ke langit, gitu kan? Bahkan ada sebuah athar yang sahih menjelaskan Jibril sempat memperkenalkan kepada Nabi SAW, ini Mikail wahai Muhammad. Mikail, ya, wakil malaikat Jibril, datang dan hadir juga di Masjid Aqsa pada saat itu. Kemudian Nabi SAW mi'raj ke langit. Di langit pertama kata Nabi SAW, saya bertemu dengan Adam. Tentu di sini pertemuan Nabi SAW dengan ruh-ruh Nabi ini terjadi dialog. Saya tidak akan bahas dialog itu karena bukan bahasan kita Isra Mi'raj. Tapi riwayat sahih. Di langit kedua saya bertemu dengan dua Nabi yang sepupu, Yahya dan Isa, karena ibu mereka bersaudara kandung. Kemudian langit ketiga saya bertemu dengan Yusuf, langit keempat dengan Idris, langit kelima dengan Harun, langit keenam dengan Musa, langit ketujuh dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentu ada dialog antara Nabi sini, nama Nabi saya enggak bahas. Kemudian kata Nabi SAW, saya naik ke Sidratul Muntaha. Pada saat itu Sidratul Muntaha diterangi dengan cahayanya Allah. Lalu kemudian saya menerima perintah sholat 50 waktu sholat. Lalu kemudian saya pun turun di langit ke-6. Ibrahim alaihissalam tidak bicara apa-apa. Di langit ke-7 maksud saya. Kemudian di langit ke-6 waktu bertemu dengan Musa, Musa sempat bertanya, wahai Muhammad, apa yang Tuhanmu perintahkan untuk umatmu? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Kata Musa, umatmu tidak akan mampu. Dalam riwayatnya dikatakan, Nabi Musa berkata, umatku lebih kuat keyakinan daripada umatmu. Mereka tidak mampu mengerjakan perintah Allah. Bagaimana dengan umatmu? Minta keringanan. Nabi SAW minta keringanan, diringankan 5. Kemudian kembali lagi, gitu kan? Dikatakan sampai 5, 5, 5 dikurangin sampai sisa 5. Itu pun Musa AS masih tahan. Nabi SAW berkata, wahai Muhammad, berapa? Kata Nabi SAW, 5. Lalu kata Musa, masih berat, minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, saya sudah malu dengan Tuhanku. Lalu terdengar suara dari langit, kata Nabi SAW yang mengatakan, wahai Muhammad, suara Allah SWT dengan hikmah yang berbicara dengan Nabi SAW, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat, tapi pahalanya 50 waktu sholat. Lalu Nabi SAW kembali ke Palestina, kembali ke Mekah. Tentu apa yang saya ceritakan ini cuma 10% dari kisah Isra Mi'raj. Panjang Isra Mi'raj itu. Karena waktu beliau jalan dari Mekah ke Palestina, nanti ada dilihatkan azab-azab di alam barzah, orang berzina, orang riba, makan harta anak yatim, banyak diperlihatkan. Waktu Mi'raj ke langit ada pembicaraan, sempat melihat Nabi Adam, tingginya 60 siku ke langit. Kemudian ada Nabi Ibrahim AS dan ketujuh ketemu dengan anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik, yang berkumpul dengan Ibrahim AS, dan banyak disebutkan dalam masalah ini. Ringkas cerita adalah Nabi SAW kembali ke Mekah, dan perlu kita garis bawahi cerita tentang apa yang disampaikan Isra Mi'raj ini. Nabi SAW sampaikan kepada Abu Jahal yang memang dasarnya benci dengan Nabi SAW. Perlu kita garis bawahi satu hal, teman-teman sekalian, renungi kejadian ini. Zaman itu tidak ada media, nggak ada telepon, nggak ada internet, nggak ada komputer, nggak ada teknologi kayak sekarang. Bayangkan, coba berapa detik ke depan, coba ikhwan dan akhwat sekalian bayangkan kalau kita hidup di zaman itu. Rumah masih dari tanah liat, ada satu orang di kota Mekah yang gersang cuma ada air zam-zam, mengaku buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngaku nabi. Kira-kira kalau kita hidup zaman itu, kita seperti Abu Jahal atau seperti Abu Bakar? Hah? Jujur, kalau saya terus terang pribadi, saya ragu. Kalau saya hidup zaman itu, mungkin saya bisa seperti Abu Jahal, naudzubillah. Karena nggak gampang, nggak mudah itu menganggap orang, oh ini betul nabi, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak ada media, nggak ada apa-apa. Sekarang kita ini lahir dalam keadaan Islam, teman-teman sekalian. Masjid sudah banyak, Quran sudah sempurna, terjemahan bahasa Indonesia, ulama-ulama sudah banyak, dai-dai banyak, Mekah sudah bebas dari kekufuran, orang bisa haji umrah, sudah sempurna agama ini, melek mata sudah Islam. Zaman dulu tuh gak gampang, gitu kan? Sulit sekali jadi sahabat, makanya gak gampang. Tapi perhatikan nanti ya, yang kita ingin diberatkan bagaimana keyakinan sosok seorang Abu Bakar yang luar biasa, emasnya umat ini gitu. Maka Abu Jahal waktu itu bilang, wahai Muhammad, dalam hadis Bukhari, wahai Muhammad, apakah kau menempuh perjalanan Mekah-Palestin yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami sebulan dalam satu malam? Kata Nabi SAW dengan penuh keyakinan, iya. Jadi orang Quraisy itu kalau jalan dari Mekah ke Palestina 1000 km, itu ditempuh sebulan naik kuda cepat. Pulang pergi berarti berapa? 2 bulan. Ditempuh dalam satu malam. Coba kalau teman-teman yang pernah ke luar negeri, tahu perjalanan jarak jauh, anggaplah Jeddah Jakarta, kalau non-stop itu 9 jam. Kalau ada orang bilang sama kita, dengan ada pesawat kayak sekarang ya, pesawat kecepatan luar biasa ya, kalau ada orang bilang, tadi saya jam 12 siang dari Jeddah, sekarang sudah tiba di sini, percaya gak kira-kira? Sudah ada pesawat ya? Kita gak percaya. Karena memang gak masuk di akal, pesawat tercepat di hari kita sekarang, 9 jam. Itu pesawat yang Boeing yang besar, kecepatannya luar biasa, itu cuma bisa 9 jam maksimal, itu pun 9 jam lewat 10 menit. Kalau cuma 5 jam, 4 jam, gak mungkin. Pasti orang bilang gak mungkin, kok bohong. Bagaimana zaman itu kira-kira? Ngaku ke Palestina, kecepatan kuda tertinggi mereka sudah pernah ukur. Itu sebulan bisa ditempuh satu malam pulang pergi. Apa kata Abu Jahal? Wahai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, apa kau mau ceritakan nih apa yang kau ceritakan? Kata Nabi SAW, tentu saja. Beliau sangat yakin dengan kebenarannya. Tentu saja. Abu Jahal pegang tangan Nabi SAW, dibawa ke atas sebuah bukit, teman-teman sekalian, namanya bukit itu Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais ini berada di sebelah istana raja sekarang, di dekat Masjid Haram, dekat Bab Malik Abdul Aziz itu ada istana raja, di situ dulu ada Bukit Abi Kubais. Bukit itu tidak terlalu tinggi, fungsinya untuk masyarakat Mekah itu iklanin sesuatu. Untuk ngiklanin sesuatu. Jadi kalau ada yang naik di situ, berarti orang Mekah lihat pasti ada informasi penting nih, mereka pada ngumpul. Dan umumnya yang naik di atas bukit tersebut hanya kalangan budak. Hanya kalangan budak saja yang naik di situ. Waktu Abu Jahal pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Nabi ke Bukit Abi Kubais, Abu Jahal rajanya Mekah naik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya umat Islam, orang terpercaya di Mekah. Orang-orang Mekah tuh lihat dari jauh, kok ada orang nih Bukit Abi Kubais. Dari kejauhan belum ketahuan nih. Kok ada orang di Bukit Abi Kubais? Pasti ada informasi penting. Waktu mereka kaget, mereka dekat, mereka jadi kaget. Yang ada di atas Abu Jahal, raja mereka. Belum pernah dalam sejarah Mekah Abu Jahal naik di Bukit Abi Kubais. Kenapa? Pasti untuk informasi. Diikuti lagi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya muslimin dan orang terpercaya bagi masyarakat Mekah. Maka seluruh orang-orang kafirnya Mekah kumpul di bawah Bukit Abi Kubais karena Abu Jahal, dan seluruh sahabat yang sudah beriman dari kaum mukminin berkumpul karena siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Jahal apa? Wahai Muhammad, sampaikan sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan polosnya ceritain semuanya Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Saya enggak ulangin lagi. Datang Jibril, ada burak terbang dan seterusnya sampai kembali lagi. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ini panjang nih ceritanya. Nabi ceritain, orang dengarin semua. Subhanallah, dalam kisah, dalam riwayat ini dikatakan orang-orang kafirnya Mekah bertambah kufur. Mereka bilang, apa? Muhammad sudah gila. Mana ada kuda bersayap? Enggak mungkin ada kuda bersayap. Terus terbang ke Palestina. Satu bulan kami tempuh dalam satu malam, bolak-balik. Belum lagi ketemu di sana ruhnya para nabi, belum jadi imam sholat. Ini belum bicara naik ke langit, ini baru di bumi aja sudah enggak dipercaya. Dan subhanallah, kalangan sahabat yang sempat hadir, banyak di antara mereka sempat bimbang. Benar enggak ya? Tapi ini nabi, enggak mungkin salah, gitu kan? Sudah bimbang. Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubais sambil senyum. Ada beberapa sahabat yang meriwayatkan kepada kita kisah ini yang menceritakan Abu Jahal turun dari Bukit Abu Kubais sambil senyum dan berkata apa? Sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Dan enggak ada sekarang. Lalu dia menuju ke Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Lalu dia bilang, wahai Quraisy, berita gembira. Agamanya Muhammad sudah habis. Kita enggak perlu repot-repot lagi memerangi dia mulai hari ini. Kata mereka, kenapa wahai Abu Hakam? Ada apa kok kamu bilang begitu? Tuh lihat tuh, Muhammad di bawah Bukit Abi Kubais sedang mengarang cerita bohong. Dan seluruh Mekah bimbang sama dia, termasuk pengikutnya. Muhammad berkata, lalu Abu Jahal ini tanpa sadar jemaah sekalian menceritakan tentang Isra Mi'raj lengkap kepada teman-temannya. Muhammad berkata begini, begini, begini, begini, diceritain semuanya sampai habis. Teman-temannya pun umumnya ragu. Kayaknya sih bohong Muhammad ini, gak mungkin ada kuda bersayap dan seterusnya. Maka terjadi, ikhwan dan akhwat sekalian, pada saat itu Abu Jahal bilang, ada satu orang, tinggal satu orang dari pengikut Muhammad, dan itu mertuahnya Nabi kan tentunya. Nanti akan jadi mertua Nabi Abu Bakar dan sahabat dekat Nabi SAW. Dia berkata, tinggal satu orang, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar bisa kalian rusak keyakinannya tentang Muhammad, maka selesai agamanya Muhammad, udah gak ada. Artinya ini yang lainnya ini saya gak ragu dengan mereka, pasti mereka kufur juga. Maka Abu Jahal dengan teman-temannya beberapa orang Quraisy ramai-ramai ke kebunnya Abu Bakar, yang waktu itu Abu Bakar lagi ada di kebunnya di luar kota Mekah. Sahabat-sahabat Nabi yang sempat melihat Abu Jahal turun dari bukit Abi Kubais dan mengikuti ke Darun Nadwa dengar, oh ternyata Abu Jahal sama teman-temannya mau ke kebunnya Abu Bakar nih. Mereka juga mau tahu Abu Bakar bilang apa nih. Karena semua orang yang hadir tadi bimbang, benar gak ya, gitu kan? Akhirnya mereka semua ramai-ramai menuju ke kebunnya Abu Bakar. Tiba di kebun Abu Bakar, Abu Jahal dengan sombong teriak-teriak dari luar mengatakan, wahai Abu Bakar, keluarlah. Abu Bakar keluar, Abu Bakar heran. Pertama kali kebunnya didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy yang kafir, dan pertama kali dalam sejarah Mekah orang kafir sama orang beriman jalan sama-sama. Gak pernah terjadi. Kata Abu Bakar, ada apa wahai Abu Jahal? Abu Jahal bilang dengan sombong, dengan yakinnya dia mengatakan, teman Muhammad sudah gila. Masa dia mengaku, lalu kemudian Abu Jahal menceritakan Abu Bakar semuanya. Abu Bakar belum dengar dari Nabi nih, teman Muhammad mengaku datang Jibril atau burak terbang dan sampai habis Isra Mi'raj. Tujuannya apa? Untuk menggoyahkan keyakinannya Abu Bakar. Perhatikan, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Abu Bakar bilang, wahai Quraisy, saya telah meyakini apa yang Muhammad sampaikan sementara dia di sini, di bumi, di Mekah. Dia bilang datang dari langit, saya percaya. Lalu kenapa saya enggak percaya pada saat dia bilang dia naik ke langit? Biasa saja, sama saja buat saya. Riwayat yang kedua, ini yang bagi saya menarik. Kata Abu Bakar, dan ini langsung membungkam mulutnya Abu Jahal, enggak bisa ngomong lagi. Dan kata para sebagian ulama mengatakan, ahli sejarah ya, mereka mengatakan perkataan Abu Bakar inilah yang membuat Islam itu bisa bertahan dengan izin Allah, bahkan kita semua bisa menganut Islam. Karena waktu itu orang satu Mekah bimbang. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau seandainya di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang, lalu Muhammad mengatakan tidak Abu Bakar, tembok itu hitam, maka saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang, oh iya hitam. Coba bayangkan, Abu Jahal mau bilang apa kira-kira? Kalau di depan mata saya tembok putih, Muhammad bilang tidak Abu Bakar hitam, oh iya mata saya yang salah, hitam berarti. Jadi walaupun matanya jelas lihat A, enggak, kalau Nabi SAW mengatakan B ya B, dia enggak percaya. Ini sekaligus membantah banyak ilmuwan muslim. Oh, ilmuwan mengatakan begini, Al-Quran mengatakan begini. Di nomor dua kan Al-Quran. Subhanallah, ilmuwannya yang salah. Pasti. Itu asas agama kita. Enggak boleh kita ragu dengan kebenaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mereka yang keliru akan terbukti satu waktu nanti Al-Quran yang benar. Pasti itu. Enggak mungkin tidak. Maka Abu Jahal enggak bisa ngomong. Mau bantah apa kira-kira? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu nih, ada masalah nih. Dia bilang sama sahabat-sahabat di situ, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka, di bawah bukit Abi Kubais lagi dikurmunin orang. Abu Bakar ke sana. Pada saat jalan menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar melakukan sebuah trik yang sangat menarik, teman-teman sekalian. Abu Bakar dari kejauhan teriak, sengaja Nabi masih jauh. Ya Rasulullah, teriak-teriak sengaja. Orang waktu lihat ada suara dari belakang panggilnya Rasulullah, orang lihat Abu Bakar, orang semua kasih jalan. Nabi SAW lihat Abu Bakar, Nabi senyum, sudah tahu siapa yang datang. Lalu Abu Bakar lakukan sebuah trik yang menarik. Dia bilang, ya Rasulullah, sambil teriak nih. Tujuannya Abu Bakar ini ingin nyebarin lebih jauh lagi Isra Mi'raj. Ya Rasulullah, Abu Jahal telah datang ke kebunku dan menceritakan bahwasanya begini Isra Mi'raj, datang kepada Anda Jibril, datang kepada Anda Burak, dan sampai. Jadi sambil jalan sambil ngobrol nih, sambil ngomong, sampai cerita Isra Mi'raj. Sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tanya satu kalimat. Benarkah ya Rasulullah Kalimat ini diucapin sama dia. Lalu Nabi SAW dengan yakin sekali, benar wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar, kata para ahli sejarah, mengucapkan lagi satu kalimat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang kata beliau ini mengembalikan keraguan sahabat, sahabat secara khusus waktu itu yang sempat ragu, menjadi iman yang sangat full. Dia mengatakan, Anda pasti benar. Kalimat yang sederhana menunjukkan siapapun yang ragu, yakinlah ini seorang nabi, pasti benar. Gitu. Semua sahabat yang tadinya bimbang, oh iya ya, ini nabi nih. Lalu Abu Bakar melakukan sebuah trik yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah. Waktu itu orang-orang Mekah pada kumpul semua. Ya Rasulullah, kami tahu satu Mekah ini Anda belum pernah ke Palestina. Dan kami tahu di Mekah ini ada beberapa orang tokoh-tokoh Quraisy yang dalam satu tahun beberapa kali ke Palestina, sudah hafal, hafal pintu gerbangnya Palestina, hafal pagarnya, hafal jalannya, hafal rumahnya, hafal pasarnya, hafal Masjid Aqsa. Saya akan panggil mereka ya Rasulullah untuk menghadap ke Anda. Abu Bakar pun datang ke Darun Nadwa, dipanggil, sepulan sini, kalian ragu tentang apa yang Muhammad sampaikan, ayo ikut dengan saya akan buktikan. Jalan, dibuktikan dengan apa kira-kira? Dengan foto, dengan kamera? Gak ada zaman itu. Apa yang Abu Bakar lakukan? Trik yang sangat cerdik. Beliau mengatakan, sinilah, begitu kumpul, kata Abu Bakar, Muhammad akan menceritakan kepada kalian sebentar lagi tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Kalau yang dia ceritakan seperti yang kalian tahu, kalian harus sportif mengatakan Muhammad benar. Tapi kalau yang ada yang dia sampaikan tidak seperti yang kalian tahu, kalian punya hak membohongkannya karena Muhammad belum pernah ke Palestina. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW dalam penutupan hadis ini, Allah Azza wa Jal lalu membuka Palestina di depan mataku. Maka aku menceritakan kepada mereka pintu gerbangnya, jalannya, rumahnya, Masjid Aqsa. Bahkan aku menceritakan kepada mereka jumlah jendela dan tiangnya Masjid Aqsa. Dan subhanallah, setiap kali Nabi SAW ceritakan begini pintu gerbangnya, orang-orang Quraisy bilang Muhammad benar. Jalannya begini, Muhammad benar. Pasarnya begini, Muhammad benar. Semuanya benar. Dan yang membenarkan siapa? Tokoh-tokoh Quraisy yang pernah lihat Palestina. Gitu. Maka satu kota Mekah yang tadinya ragu itu, duh, berarti benar, gitu kan? Kalau sekarang ikhwah-ikhwah sekalian, saya buka HP saya ceritakan kepada antum tentang masalah Masjid Aqsa, tinggal search di Google, kemudian saya pakai foto satelit atau kamera satelit, saya bisa lihat Masjid Aqsa. Sekarang saya bisa ceritakan ke antum warna temboknya, mungkin lubang-lubang di temboknya, ada keramik yang pecah pun bisa kelihatan, gitu kan? Tapi zaman dulu nggak ada. Maka satu Mekah karena keyakinan Abu Bakar membalik keadaan. Nabi SAW, saya tambahkan sedikit kisah di sini, Isra Mi'rajnya, penutupannya. Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, masih ada satu bukti lagi. Kalau dengan bukti yang satu itu kalian yakin, maka kalian akan beriman pada risalahku. Tapi kalau kalian tidak yakin, maka kalian tidak akan beriman pada risalahku. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, saya sempat melihat kafilah kalian, karavan. Kafilah itu istilah bagi tiga ekor unta ke atas. Saya melihat karavan kalian lagi balik ke Mekah. Untahnya jumlahnya sekian, di atas unta ada fulan, dan unta yang paling depan warna putih, di lehernya ada kain warna merah. Mereka sempat kehilangan unta mereka di tengah jalan. Lalu kemudian saya berteriak dari atas, maksudnya dari atas burak, mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah Fulan. Nabi SAW melihat dari jauh, carilah. Maka orang-orang Quraisy itu pun mengikuti suaraku, dan akhirnya mereka menemukan untanya. Kelompok kafilah itu akan datang ke Mekah 2 hari lagi, silakan kalian tanya. Sekali lagi ya, kalau zaman sekarang saya bisa tahu orang dari Surabaya Malang dengan shot satelit, saya bisa lihat mobil apa, teman saya berapa orang di mobil, saya bisa tahu kalau zaman sekarang. Zaman dulu nggak bisa kecuali lihat dengan mata kepala, nggak ada kamera, nggak ada internet, nggak ada semuanya. Maka orang-orang Mekah setelah 2 hari, ikhwan dan akhwat sekalian, Setelah dua hari dari kejadian tersebut, semuanya pada ngumpul di pintu Bani Syaibah namanya, pintu gerbangnya Mekah. Mereka kumpul semua di situ, lalu kemudian mereka semua menunggu kafilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas menjelang waktu duhur, menjelang waktu terik panasnya matahari, maka lewat kafilah tersebut dan subhanallah jumlah untanya seperti yang Nabi sampaikan. Orang-orang di atas untanya seperti yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk unta yang paling depan yang warna putih, di lehernya ada kain merah, betul. Lalu orang-orang Quraisy karena penasaran, dan pintu gerbang masuk ke Mekah ini ditahan oleh semua orang, kumpul semua orang pada saat itu, yang beriman dan yang kafir gitu kan. Kafilah ini gak bisa masuk, mereka berhenti. Orang-orang Quraisy dari Mekah bertanya, wahai orang-orang kafilah, orang Quraisy, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Kata orang-orang Quraisy Mekah, apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Kata mereka, iya. Kata orang-orang Quraisy Mekah, lalu apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami mendengarkan suara gitu, yang mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ke sana, kami temukan unta kami. Ini pertanyaan bertubi-tubi dari orang Quraisy Mekah kepada orang Quraisy yang ada di kafilah. Sekarang orang kafilah balik bertanya. Orang kafilah bilang apa? Orang-orang Quraisy, hai orang Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu informasi itu? Sementara belum satu orang pun di antara kami yang masuk ke Mekah menginformasikan. Belum ada. Ini yang tahu cuma orang kafilah di tengah padang pasir kehilangan unta. Enggak ada media pada saat itu. Bagaimana cara menginformasikannya? Maka orang-orang Quraisy di Mekah mengatakan, kami mengetahuinya dari Muhammad. Kami mengetahui dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi inti bahasan kita adalah bagaimana keberhasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanamkan asas keyakinan ini. Tadi dalam rumah tangga kepada Aisyah, kemudian mertuahnya sendiri di sahabatnya beliau tanamkan kepada Abu Bakar. Masih banyak kisah yang lain ya. Tapi saya akan angkat satu-satu saja kisahnya supaya saya buka sesi pertanyaan nanti kalau ada yang mau bertanya. Kisah yang kedua, kisah Umar radhiyallahu anhu. Tentu kalau Anda lihat di YouTube atau di web ini ada lebih dari beberapa kisah yang saya sampaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kisah yang unik juga. Beliau di zaman khilafahnya punya kebiasaan tidak tidur malam hari kecuali sudah mengelilingi kota Madinah dan mencari tahu apakah ada orang yang butuh bantuan atau tidak. Satu malam beliau pernah keluar di hari-hari beliau jadi khalifah. Kemudian beliau tiba di pinggir kota Madinah, beliau temukan ada satu orang laki-laki badui. Laki-laki badui ini lagi mengikat tali kengangan untanya dan menancapkan tali kemahnya. Dan di dalam kemahnya laki-laki badui ini terdengar suara jeritan, suara rintihan seorang wanita. Kata Umar radhiyallahu anhu waktu itu, setelah memberikan salam, siapa kamu ini wahai rajul? Rajul ini biasa kalau orang Arab tidak tahu siapa, dia bilang, ya rajul, wahai laki-laki gitu ya. Siapa kamu ini? Orang itu bilang, saya salah satu musafir, orang badui padang pasir yang tidak punya tempat tinggal, sekarang kemalaman. Saya lihat di kota Madinah ada tempat tanah kosong, saya buka tenda saya, besok pagi saya pergi. Kata Umar, lalu rintihan suara tangisan di dalam kemahmu itu siapa? Kata laki-laki itu awalnya, sudahlah, tidak usah urus gitu. Maksudnya ini memalukan kalau dia harus cerita, bagi mereka itu aib. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Perlu antum garis bawahi, orang ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah waktu itu, raja gitu kan. Tapi dia muslim. Maka berkatalah Umar, mungkin saya bisa bantu. Kata orang itu, baiklah kalau begitu, itu rintihan suara istri saya yang kesakitan karena mau melahirkan. Tidak ada yang bantu. Saya tidak mengerti bagaimana membantu perempuan melahirkan, dan juga di Madinah saya tidak kenal siapa-siapa. Jadi saya biarkan saja. Kata Umar, maukah kamu saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu? Dia bilang, baiklah. Saya silakan. Jazakallah khair. Semoga Allah membalas Anda. Umar pun pada saat itu, sebagian ahli sejarah mengatakan, ini terjadi ya di awal malam. Kalau kita sekarang jam 11, jam 12 malam, orang sudah pada tidur. Kalau zaman dulu itu gak ada orang, sepi. Umar waktu itu raja, khalifah, gak ada pengawalnya, sendirian jalan malam hari. Kemudian Umar pun jalan Dia tidak membangunkan menteri-menterinya kah, bidan kah, enggak. Dia pulang ke rumahnya, dan pada malam itu kebetulan giliran istrinya yang bernama Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Dan ini riwayat sahih, diriwayatkan oleh ahli sunan tentang masalah ini, kisah tentang Umar bin Khattab. Jadi ini sekaligus membantah banyaknya orang-orang Syiah yang tidak faham masalah ini. Mereka menganggap ahli sunnah itu benci sama Ali, padahal kita sangat memuji dan memuja, dan kita mengatakan radhiyallahu anhum kepada semuanya termasuk Ali. Dan Ali bin Abi Thalib menikahkan anak perempuannya, adiknya Hasan dan Husain bernama Ummu Kalthum, kepada Umar bin Khattab. Ringkas cerita, Umar pulang ke rumahnya lalu berkata, wahai cucunya Rasulullah, anak istrinya beliau, maukah kamu mendapatkan pahala dari seorang wanita muslimah yang mau melahirkan tapi tidak ada yang bantu? Kata Ummu Kalthum radhiyallahu anha, ini juga sahabat-sahabiat yang luar biasa imannya. Bagaimana keyakinan sudah tertanam dalam keluarga ini tentang kebenaran apa yang Allah janjikan. Semua kalau dijanjikan pahala, berbuat baik, bantu orang ada pahalanya dan bisa mengangkat derajat di surga, itu sangat diyakinin, gitu kan. Maka dia mengatakan, dia tidak bilang wahai Umar, carilah bidan, bangunkanlah si fulan, tidak. Dia mengatakan, tentu wahai Amir Mukminin, saya mau dapat pahala itu. Kata Umar, baiklah, siapkan semua apa yang kau butuhkan untuk membantu wanita melahirkan, disiapkanlah. Jalanlah dua orang ini, raja dan ratu muslimin, di malam hari. Gak ada media yang ikutin, tidak ada yang tahu, dan yang mau dibantu orang badui yang musafir, nanti habis dibantu mungkin sudah pergi. Dan yang menyampaikan kisah ini si badui tadi itu, gitu kan. Maka Umar bin Khattab pun menuju ke jalan, ke kemah tersebut, jalan bersama raja dan ratunya muslimin, tidak ada yang ikutin, tidak ada pengawal, tidak ada yang tahu. Pada saat keduanya mendekati kemah tersebut, lalu kemudian berkatalah Umar kepada istrinya, silakan masuk dan selesaikan urusanmu. Lalu Umar bin Khattab duduk berdua dengan laki-laki badui itu. Duduk berdua, ada sedikit tumpukan tempat duduk kalau kita sekarang mungkin ya, dibuat dari kayu. Ada tempat duduk, duduklah mereka berdua ngobrol seperti orang yang baru kenalan. Orang ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab. Tidak lama kemudian, berjalan waktu mereka masih asyik ngobrol, tiba-tiba saja terdengar suara bayi, istrinya si badui melahirkan. Lalu Ummu Kalthum radhiyallahu anha berkata, wahai Amir Mukminin, karena waktu itu istrinya pun memanggil Amir Mukminin, wahai Amir Mukminin. Kata beliau, wahai Amir Mukminin, beritahukan kepada laki-laki yang ada di sebelahmu kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu mendengar kalimat Amir Mukminin, reaksi si badui tadi tiba-tiba yang duduk di sebelah Umar duduk pindah ke tanah. Lalu kata orang itu, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, ala rizkika, tenang aja, nggak apa-apa. Dia ulangi, saya tanya, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Umar bin Khattab, Amir Mukminin, dan yang membantu istrimu melahirkan adalah istriku Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Laki-laki badui itu langsung menangis spontan, gitu kan? Lalu berkata apa? Dia bilang, sungguh maha suci Allah, maha suci Allah yang telah memuliakan saya malam ini. Saya telah ditemani ngobrol oleh rajanya muslimin, dan istri saya dibantu melahirkan oleh ratunya muslimin, dan bayi saya disentuh pertama kali dengan kulit cucunya Nabi SAW. Pertanyaan kecil, apa yang membuat Umar bin Khattab mau jalan malam-malam, ngurus masyarakatnya, gak ada media yang ikutin nih. Mana ada presiden mau sekarang begitu? Nyumbang saja harus ikut media, iklanin supaya bisa dipromosi, gitu kan. Ini gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, malam hari mau dilakukan. Tidak ada kecuali masalah keyakinan. Dan bagaimana dalam rumah tangga Umar bin Khattab tertanam masalah itu. Pada istrinya Ummu Kalthum radhiyallahu anha juga, bagaimana waktu diajak untuk membantu muslimin, mereka berdua sangat yakin bahwasanya ini ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ketiga, satu-satu saya angkat kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, tidak ada yang tidak tahu kisahnya, sangat masyhur. Tapi sampai sekarang ya, ada beberapa ikhwah kita yang masih belum tahu kalau Uthman bin Affan punya rekening di Saudi. Punya rekening di Saudi. Rekeningnya di Saudi ini ada sebabnya. Kerajaan Saudi sekarang bukakan rekening padahal orangnya sudah meninggal. Yang perlu kita ketahui, Utsman bin Affan meninggal tahun 37 Hijriah, 36 Hijriah meninggal beliau, ya. Waktu beliau meninggal tahun 36 beliau meninggal, sekarang sudah 1436. Berarti sudah 1400 tahun yang lalu. Bagaimana bisa orang yang meninggal 1400 tahun yang lalu punya rekening, coba? Ini udah enggak mungkin. Kita kalau orang sudah mati, rekeningnya dipindahkan ke ahli warisnya, enggak pakai namanya lagi, gitu kan? Dipindahin. Ini enggak ada rekening atas nama dia. Bagaimana ceritanya? Ternyata beranjak daripada sebuah keyakinan tentang janji Allah dan Rasulnya. Diceritakan dalam kisah bahwasanya Uthman bin Affan pernah mendengar sabda Nabi SAW, siapa yang membeli sumur, gitu kan, dikenal dengan sumur Rumat pada saat itu, maka dia akan mendapatkan surga. Uthman pun mendatangi pemiliknya, kebetulan orang Yahudi. Waktu itu Uthman bin Affan mendatangi pemilik sumur tadi adalah seorang Yahudi. Yahudi ini waktu ditanya oleh Uthman, wahai Yahudi, berapa kau ingin jual sumurmu? Dia mengucapkan harga, teman-teman sekalian, ikhwah-ikhwah sekalian, yang sekarang pun tidak ada orang beli sumur semahal itu. Iseng saja diucapin sama dia, gitu kan. Dia mengatakan, wahai Uthman, saya ingin menjual sumur ini dengan sebidang tanahnya di belakang 20 ribu dinar emas. Kalau sekarang nilainya itu sekitar 5 miliar. Gak ada sumur semahal ini. Saya, yayasan saya di Jakarta punya kegiatan bangun sumur dan banyak jemaah saya yang ikut, alhamdulillah itu 4,5 juta sudah jadi sumur. Kalau lek sekali pakai mesin dan segala mungkin cuma 12 juta 15 juta saja rupiah. Ini sumur di zaman itu 5 miliar. Orang Yahudi ini dikatakan juga dalam beberapa kisah, dia tahu umat Islam lagi butuh sumur. Maka kalau ada orang Yahudi datang dikasih gratis, kalau ada orang Muslim dikasih dijual. Uthman bin Affan ingin menunjukkan kemuliaan Islam. Waktu Yahudi itu bilang 20 ribu dinar emas. Kaget dia, waktu Uthman bilang, saya beli. Dia pulang ke rumahnya, diambil sama dia uang 20 ribu dinar emas ini. Kemudian dikasih ke Yahudi itu. Saking senangnya Yahudi ini, sampai dia bilang sama Uthman, Uthman, ambil sumurnya dan seluruh kebunnya, saya enggak butuh lagi. 20 ribu dinar, bisa hidup 7 turunan dia. Waktu itu lagi ya, pakai emas bayarnya. Maka yang terjadi, ikhwah-ikhwah sekalian, Uthman bin Affan pun pada saat itu sangat butuh air, dan waktu itu orang minum hanya dari sumur, gitu kan? Enggak ada sumber lain. Beliau haus, beliau tidak minum. Dikatakan dalam kisah ini, sampai beliau mengiklankan seluruh Madinah bahwasanya air ini wakaf untuk muslimin. Silakan, yang mau minum airnya silakan. Kebun kurmanya juga wakaf, silakan. Hasil kurmanya ambil. Tentu kalau yang belum tahu, di Saudi itu kalau dianggap orang itu kaya, kalau punya kebun kurma itu mahal. Kalau orang masih punya mobil Mercy, orang punya mobil BMW itu biasa di Saudi, masih umum saja orang. Kalau punya kebun kurma mahal, kaya. Mahal sekali, perawatannya susah, dan pohon kurma itu lama umurnya, panjang sama kelapa, gitu kan, bisa lama umurnya. Baiklah, Uthman bin Affan mewakafkan, beliau rawat kebun tersebut, terus saja dibagikan kepada fakir miskin sampai beliau jadi khalifah. Setelah beliau lakukan, pada saat beliau meninggal, Ali bin Abi Thalib melanjutkan radhiyallahu anhum ajma'in, melanjutkan hasil kebun kurma itu dikasih kepada kaum muslimin, sedekah atas nama Uthman, sumurnya juga wakaf untuk muslimin. Kalau tidak salah juga kisah yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib membagi hasil kurmanya, setengah dikasih keluarga Uthman, setengah dibagi untuk muslimin. Ala kulli hal, datang dinasti Umayyah dari tahun 40 sampai 132 Hijriah, masih dirawat kebun tersebut, diwakafin atas nama Uthman. Datang Abbasiyah 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, masih sama, dirawat juga. Kemudian ada Uthmaniyah yang baru berubah jadi republiknya pada tahun 1924 yang lalu, 90 tahun yang lalu kurang lebih, juga sama, masih merawat. Datang kerajaan Saudi, sama. Cuma kerajaan Saudi bedanya, kebun tersebut hasilnya ada yang dibagikan kepada fakir miskin, ada yang dijual. Hasil penjualan kebun kurma ini itu dijadikan duit lalu dibukakan rekening atas nama Uthman bin Affan. Dan sekarang rekening itu jumlahnya bisa miliaran real jumlahnya. Dia mengeluarkan 5 miliar rupiah, Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Setelah dia meninggal pun radhiyallahu anhu masih ada uang itu dan banyak sekali. Bahkan kisah terakhir dari Saudi sekarang, dan ini insya Allah sumbernya bisa dipercaya, mengatakan bahwasanya dari uang rekening itu kerajaan Saudi membelikan juga tanah di dekat Masjid Nabawi yang sekarang sudah dibebasin dengan harga yang sangat mahal, dan akan dibangun hotel bintang 5 atas nama Uthman bin Affan. Jadi uangnya terus bergulir. Kira-kira pertanyaannya, apa yang membuat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mau membeli sumur semahal itu? Tidak ada kecuali yakin bahwasanya Allah sudah menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Yang kalian infakkan pasti akan diganti. Ini butuh keyakinan. Saya tanya di sini, Bapak Ibu sekalian, sudah yakin belum? Hah? Kok enggak ada jawabannya? Antum ini sudah yakin belum sama agama Islam? Coba saya tes, coba. Murid tes enggak? Kalau celengan masjid lewat, punya 1000 baru, 1000 tua, yang mana ditaruh? Hah? Jujur. Banyak orang taruh 1000 tua. Kadang-kadang dikorek kantungnya cari koin yang kecil. Pernah enggak masukin celengan masjid 100.000? Hah? 50.000. Pernah enggak taruh di tangannya orang fakir miskin kalau kita punya 50.000 baru dengan uang 10.000? Pernah enggak taruh di tangannya dia yang 50.000? Masalahnya keyakinan kita ini masih kacau. Asas ini masih belum tertanam. Kalau keluarin dikasih enggak sama Allah ya? Ini dapat gantinya enggak ya? Sebentar saya mau beli makanan. Waduh. Masih ragu. Dia masukkan di celengan masjid 1000 tua, jadi rezekinya seperti 1000 tua terus. Sama juga kalau bersedekah, sering kali saya bahasakan di Jakarta itu, daripada, ada istilah daripada. Suami bilang sama istrinya, keluarin aja makanan itu daripada rusak. Kalimat daripada ini enggak enak. Artinya kalau tidak rusak enggak jadi sedekah. Daripada baju saya robek atau sudah berubah warnanya, ya udah kasih aja. Enggak bisa. Keluarin makanan yang masih utuh, yang masih bagus, pakaian yang masih bagus, baru innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah suci dan tidak terima kecuali yang suci. Butuh keyakinan. Beranjak dari hal yang kecil tuh sedekah. Beranjak kemarin saya bimbing umroh, saya motivasi jemaah saya. Bapak-bapak, sunnah Nabi gundul. Waduh Ustaz, saya belum pernah gundul seumur hidup. Ada jenderal, ada polisi, ada jaksa, ada macam-macam dari Jakarta. Pak, kalau orang gundul itu karena kriminal, wajar malu. Kalau gundul karena kurang haji dan umroh itu enggak ada masalah. Perhelai rambutnya bisa dapat pahala. Ada yang masih bimbang, begitu saya masuk tukang cukur, saya gundul, mereka lihat, oh Ustaz gundul, gundul semua. 70 orang lebih, alhamdulillah gundul waktu itu. Saya bilang, Pak, ini baru rambut yang Allah minta. Baru rambut. Bagaimana kalau dipanggil jihad? Suruh sumbangin darah. Wah, kacau balau. Semangatnya dia mau jadi salim, mau jihad, mau Ustaz. Begitu sudah di depan, lihat darah lari. Buktinya rambut aja gak mau. Bagaimana kita mau berinfak seperti Uthman bin Affan? Waktu perang Tabuk, tahu Uthman bin Affan infak berapa banyak? Bisa mencapai 100 miliar rupiah. Infaknya Uthman bin Affan sendiri di perang Khandaq saja. Beliau menyiapkan sekian banyak unta, kuda, persiapan perang dan segalanya. Baik, kemudian kita masuk ke, saya ringkaskan, masuk ke Ali radhiyallahu anhu. Ada kisah yang menarik berhubungan dengan Ali. Ali ini berhubungan dengan kisah masalah keyakinannya yang tertanam. Dan ini Ali tumbuh besar di rumah Nabi SAW. Nabi tanamkan asas keyakinan itu. Ada pernah masuk kisah tentang masuk Islamnya seorang pendeta Yahudi. Di zaman khilafahnya Ali radhiyallahu anhu, tentu banyak kisah berhubungan ini, tapi salah satunya ini. Ali radhiyallahu anhu pernah jalan-jalan di pemukiman orang Yahudi, kemudian ditemukanlah di depan rumahnya ada baju perang yang lagi dijemur. Baju perang yang lagi dijemur. Kemudian Ali lewat dan Ali lihat baju perang ini kayaknya mirip dengan punya saya nih. Diketuk pintu rumahnya Yahudi tersebut lalu ditanya, "Wahai Yahudi, saya mau tanya, ini di depan baju perang punya siapa?" Kata Ali, itu punya kata orang Yahudi itu punya saya, Amir Mukmin. Anda lihat di rumah saya berarti punya saya. Kata Ali, tapi kayaknya punya saya. Buktinya ini, ditunjuk semua bukti-buktinya. Kata dia, seperti saya jawab Amir Mukminin. Jelas baju perang itu di rumah saya berarti punya saya. Lalu berkatalah Ali radhiyallahu anhu, baiklah kalau begitu. Ada tiga hal di sini dalam kisah ini, tiga kejadian yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Dan Yahudi ini susah sekali masuk Islam ya. Sabda Nabi SAW waktu di zaman beliau, kalau ada 12 orang saja Yahudi masuk Islam di tanganku, maka seluruh Yahudi akan masuk Islam. Karena susahnya mereka masuk Islam. Ini masuk Islamnya karena tiga kejadian waktu itu. Kejadian pertama, Ali bilang sama dia waktu dia ngaku tuh baju perangnya, kata Ali, ayo kita berhukum ke pengadilan. Ini perlu diketahui, dialog ini antara baju perang atau bukan, milik saya atau bukan, antara raja muslimin dengan masyarakat biasa kafir. Jadi kalau level sosialnya pasti jauh gitu kan. Tapi terjadi dialog di antara mereka, dan raja ini mengajak si Yahudi untuk berhukum ke pengadilan. Kata Yahudi ini, saya awalnya tidak percaya, tapi saya jalan dengan Amir Mukminin ke pengadilan. Kejadian kedua yang membuat akhirnya dia masuk Islam adalah dia bilang, pada saat saya masuk ke pengadilan, dan waktu itu hakimnya Shuraih Al-Qadi ini terkenal, 60 tahun jadi hakim dari zaman 5 khalifah, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan Yazid. 5 khalifah ini dia selalu menjadi hakim 60 tahun karena keadilannya, duduk di atas kursi lagi menghakimi orang di pengadilan. Waktu ini kejadian kedua yang buat Yahudi syahadat ya. Waktu kata Yahudi, waktu kami masuk ke pengadilan, Amir Mukminin Ali memberikan salam dan satu pengadilan menjawab. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari kaum muslimin yang berdiri salaman sama Ali, gak ada. Seperti manusia biasa, seperti orang yang biasa ditemuin gitu. Dan memang salah satu tradisi Ali itu beliau selalu, dan Khulafaur Rasyidin, beliau biasa berbaur dengan masyarakat sehingga tidak eksklusif. Orang biasa ketemu sama dia. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Ali itu suka datang ke pasar, mengangkatin barangnya orang yang mau dinaikin ke atas kuda, dan seterusnya lah, membantu orang miskin dan macam-macam hal yang dilakukan. Lalu kata si Shuraih, si hakim ini, silakan wahai Amir Mu'minin, maksudnya silakan antri. Jadi Shuraih ini adalah pegawainya Ali, Ali Khalifah, Shuraih hakim ditunjuk oleh Ali, Ali yang tentukan gajinya. Tapi perhatikan bagaimana Islam memposisikan semua pada tempatnya. Kata Shuraih, silakan Amir Mu'minin, maksudnya silakan antri. Kata Yahudi ini, saya pun heran, Amir Mu'minin lalu pergi ke belakang sekali saf, antri, raja, khalifah, maksudnya didahulukan. Ini kejadian kedua yang membuat kagum si Yahudi. Kejadian ketiga yang membuat dia syahadat adalah, pada saat tiba giliran, kata Yahudi ini, tiba-tiba tiba giliran kami, Hakim Shuraih berkata kepada Amir Mu'minin, wahai Amir Mu'minin, ada apa dengan Anda? Kata Ali, tadi pagi saya jalan-jalan di pemukiman Yahudi, saya temukan ada baju perang saya di sini. Ada baju perang saya di rumahnya Yahudi, ini baju perangnya nih. Dan saya yakin punya saya, karena buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada jahitan, ada ini, ada ini. Lalu Shuraih balik ke Yahudi bertanya, bagaimana pendapat wahai Yahudi? Kata Yahudi, saya sudah jawab di rumah saya kepada Amir Mukminin, jelas ini baju perang di rumah saya, berarti punya saya. Lalu Shuraih, perhatikan ya sekarang dialog antara hakim pegawai yang ditunjuk oleh raja dengan rajanya. Hakim duduk di kursi, rajanya lagi di bawah, dia jadi hakim. Kata si Shuraih, wahai Amir Mukminin, Anda punya saksi enggak? Ada saksi enggak terhadap baju perang ini? Kata Ali, yang jadi saksi, yang tahu baju perang ini hanya istri saya Fatimah dan anak saya Hasan dan Husain. Apa kata si hakim? Ini pegawai ini, tapi karena agama didahulukan begini. Dia bilang, wahai Amir Mukminin, Anda tahu dalam Islam, anak enggak boleh jadi saksi terhadap orang tua enggak boleh saksi jadi anak. Untuk anaknya, kenapa sih saling bela? Anda tinggal punya istri Anda Fatimah. Dan dalam Islam, saksi dua laki-laki yang terpercaya. Kalau tidak ada, maka harus diganti dengan empat perempuan. Karena satu laki-laki, dua perempuan ganti. Empat orang. Adakah saksi lain selain Fatimah? Kata Ali, enggak ada. Yang membuat Yahudi ini syahadat, akhirnya dia bilang apa? Tiba-tiba hakim dengan tenang, dengan tegas mengatakan, kalau begitu Amir Mu'minin, saya putuskan baju perang ini punya Yahudi. Dan anehnya, Ali enggak bantah. Ali mengatakan, baiklah kalau begitu. Shuraih tutup dengan kafaratul majlis, turun salaman sama Ali, keluar sama-sama dari pengadilan seperti gak ada apa-apa. Yahudi ini duduk melongo-longo lihat kejadian ini. Lalu si Yahudi ini bilang, sebentar Amir Mu'minin, sebentar hakim, sudah selesai pengadilan? Kata Ali, sudah. Walaupun saya yakin itu baju perang saya, tapi agama saya mengajarkan tidak ada saksi maka bukan hak saya. Lalu Syuraih juga bilang, hakim, sudah saya putuskan, itu punya kamu. Kata Yahudi, benarkah baju ini punya saya? Ditanya lagi. Kata Ali, iya. Si hakim bilang iya. Langsung tiba-tiba Yahudi ini syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kan aneh kalau ada Yahudi masuk Islam. Ali tanya, kenapa kau syahadat? Dia bilang, demi Allah wahai Amir Mu'minin, saya bersumpah atas nama Allah, baju perang ini milik Anda yang saya curi 2 hari lalu. Jadi betul-betul memang baju curian nih, ya. Tapi saya kagum dengan bagaimana keyakinan kalian terhadap kebenaran agama kalian. Tapi Ali siapa? Kisah anak mantu Nabi SAW, yang lahir tumbuh besar di rumah Nabi SAW, yang membuat Ali sampai bisa begitu. Kenapa? Penanaman akidah, keyakinan dari Nabi SAW. Jadi pondasi dasar dalam rumah tangga, dalam segalanya. Yakinlah teman-teman sekalian, Anda sebagai suami, sebagai orang tua, jalani tugas yang Allah bebankan. Istri akhwat kita dalam jalani tugas yang Allah bebankan. Tinggal tunggu saja malaikat maut datang, demi Allah akan masuk surga. Gak boleh ragu dengan itu. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak pungkiri janjinya, gak pungkiri. Apalagi dalam rumah tangga kita tuh banyak sekali jalan menuju ke surga, banyak sekali amal yang bisa dikerjakan. Baik, saya ringkaskan poin kedua, ya, tentang masalah asas pondasi Nabi SAW adalah beliau selalu membangun rumah tangganya dengan husnul mu'amalah. Selalu yang didahulukan cinta. Nabi SAW selalu dahulukan cinta dan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, kalau pasangan hidup kita dalam rumah tangga berbuat sebuah kesalahan, teman-teman sekalian, maka yang sedang kita benci adalah kesalahannya, bukan orangnya. Bukan apa? Orangnya. Kalau ada orang kafir di luar sana, yang kita benci kekufurannya, bukan orangnya. Makanya kalau orang tua kita kafir, tetap kita bakti. Dan yang kita kafir, tetap kita berikan makanan, tetap kita boleh jenguk kalau sakit, gitu kan? Yang tidak boleh mendukung kalau masalah ibadahnya mereka. Ini penting untuk diketahui, ya. Nabi SAW selalu menyebarkan cinta dan kasih sayang, bermuamalah. Kalau pasangan hidup kita punya kesalahan, teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin laki-laki, sama difahami sebaliknya, seorang mukminah membenci pasangannya yang mukminah. Kalau dia membenci satu perilakunya, maka dia masih bisa mendapatkan perilaku yang baik yang lain. Gitu kan? Muamalah dengan cara baik, luruskan kesalahan dengan cara baik. Rumah tangga yang terbiasa dengan cinta, didahulukan cinta, maka kita akan selalu merangkul, ya, orang lain. Bagaimana sih kalau kita cinta dengan seseorang, umumnya biar dia salah, kita selalu menutupi kesalahannya. Itu asasnya sebenarnya, bukan kita sengaja tidak mau perbaiki, bukan. Tapi kita rangkul, jangan karena salah saja buat teh, pesan kopi, suaminya main tampar istrinya. Jangan hanya karena tidak sempat dibelikan pesanannya oleh suami, atau ada janji yang belum sempat karena suaminya belum mampu, istrinya sudah gak mau tidur sama suaminya 2 hari. Ini gak boleh. Asasnya harus dengan cinta. Allah sudah bilang itu dalam surah Ar-Rum, ya, jelas sekali. Ya, Allah SWT mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan dalam rumah tangga, dalam diri kalian sendiri, pasangan-pasangan kalian, yang dengannya, dengan pasangan kalian akan tentram, dan ketentraman itu akan mendatangkan cinta dan kasih sayang. Dan itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Saya heran dengan orang berumah tangga, niatnya mungkin bukan berumah tangga, niatnya ribut, niatnya cerai. Makanya gampang, ceraikan saya ceraikan kamu. Apa ini? Gelas ribut, banting gelas, banting pintu. Ini mau cari ketentraman atau mau berantem? Gitu. Kalau teman-teman yang niatnya nanti mau berkuasa, menampar istrinya, atau istri nanti akan melawan suaminya, berantem. Kemarin, tadi malam, subhanallah, seorang ikhwah di Jakarta datang kepada saya. Dia bilang, saya baru ceraikan istri saya, Ustaz. Saya mau konsultasi. Fadhol, silakan. Kenapa kok bisa? Apa ceritanya? Istri saya kalau saya mau keluar, ditahan sama dia. Ditahan, tidak boleh keluar karena dia curiga, jangan sampai saya keluar dengan perempuan. Padahal sebenarnya saya lagi meeting kerja, dan dia tahu tempat kerja saya. Kalau saya mau keluar, saya bilang, sudahlah, saya mau keluar. Tidak, mau ngawal. Kalau saya tetap tidak mau, diajak berantem, ditarik baju saya, pukul-pukulan. Ini subhanallah, semoga Allah kasih hidayah, perempuan dari mana ini? Ada apa mau berantem sama suaminya itu? Kalau niat mau tunjukkan jagoan, bukan di situ, di kancah peperangan. Sama juga ikhwah, marah-marah, jengkel. Saya pernah datang ke rumah salah satu kerabat saya, semoga Allah kasih hidayah. Istrinya, dia baru beli mesin cuci, salah pencet, mesin cucinya. Orang gak ngerti, salah. Sudah mau cuciin baju dia, ngamuk-ngamuk satu rumah. Sampai saya jadi gak enak untuk bertamu di situ. Ini ada apa ini gara-gara mesin cuci ngamuk-ngamuk? Mesin cuci kalau rusak bisa diganti. Kalau istrinya rusak bisa diganti gak? Hah? Susah. Belum tentu. Antum bilang gampang, banyak orang cerai gak nikah-nikah. Susah untuk mencari pasangan lagi, gitu kan? Allah sudah mudahin awal. Jadi niat menikah untuk membangun cinta dengan cara baik, gitu kan? Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah ini kata Nabi SAW sudah jelas hadisnya, akmalul mu'minina iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang beriman, adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan yang tolok ukur baik akhlak adalah baiknya seseorang dengan pasangan hidupnya. Suami pada istri, istri pada suaminya. Dan saya, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi jadikan saya sebagai contoh. Nabi SAW pernah melihat Aisyah, ya, waktu bawa makanan, ada Sauda, istri yang lain. Lalu Aisyah mengatakan, wahai Sauda, depan Nabi, kau harus makan buatanku. Kata Sauda, saya enggak mau. Ribut antara dua istri. Kata Aisyah, demi Allah, kau harus makan. Kalau tidak, saya tuang makanan di mukamu. Kata Sauda, saya tidak mau. Lalu Aisyah benar-benar lakukan. Datang cuil makan dicoret di mukanya Sauda. Coba lihat, kalau antum ini laki-laki, jadi di sini posisinya, kira-kira bagaimana? Mungkin langsung ubanan rambutnya. Atau langsung marah emosi. Apa yang terjadi, ikhwah sekalian? Nabi SAW waktu lihat tertawa. Senyum lihat. Nabi ketawa saja lihat. Kata Sauda, waktu itu tercoret, dia menangis. Kata Nabi SAW, coret juga mukanya. Sama Sauda dicuil, dicoret mukanya Aisyah. Apa yang terjadi? Sauda dan Aisyah jadi malu. Kalau mereka lanjutin juga jadi masalah. Karena tadinya salah satunya berharap suaminya bela. Tapi Nabi ketawain saja. Kenapa perilaku bodoh? Begitu cara menanggapinya. Jangan semua dihadapi dengan tegang. Gak ada gunanya. Terakhir sebagai penutup adalah an-nushh wa ta'dib. Kita boleh menggunakan dalam rumah tangga nasihat yang baik, doakan, dan ada ta'dib namanya. Apa itu ta'dib? Hukuman, tapi dibolehkan dalam agama. Nabi SAW pernah waktu istri-istri beliau semuanya ya demo untuk minta dinaikin nafkah, ribut semuanya, sampai tersebar berita Nabi SAW akan ceraikan semuanya. Apa kata Nabi SAW? Saya bersumpah atas nama Allah tidak akan menggiliri istri saya selama sebulan. Nabi gak mau sentuh mereka, gak mau ngobrol sama mereka sebulan. Diboikot oleh Nabi. Sampai di hari ke-29, Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah pertama. Kata Aisyah apa? Ya Rasulullah, Anda sudah bersumpah atas nama Allah tidak akan menggauli kami, tidak akan datang kepada kami sebulan. Kata Nabi SAW, bukankah sebulan itu 29 hari? Dan hari ini 29. Gitu. Ada ta'dib, boleh. Kita tahu kalau nusyud, istri melanggar, boleh ditakdib. Dibalik belakangi, tidak diajak ngomong, tidak digaulin. Terakhir boleh dipukul tapi dengan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas, gak boleh nampar wajah. Sebagian ulama tafsir mengatakan kayu siwak dipukulin di tangannya dengan sayang, jangan ya sayang. Bukan gelas yang dilempar pecah, berdarah, akhirnya masuk ICU, suaminya juga bayar operasinya, gitu kan? Gak boleh. Jangan juga akhwat kita begitu, muamalah dengan cara baik. Ini pondasi-pondasi dasar. Tunggangilah sebagai kata penutup saya, ikhwah-ikhwah sekalian, rumah tangga sebagai pintu untuk masuk ke dalam surga. Karena di istri kita, di suami kita, di anak kita, di orang tua kita, itu semua ada variabel hukum untuk ke surga. Semuanya, gitu kan? Semuanya ke situ. Nanti kalau antum ada waktu, sebentar insya Allah isya mungkin ada pengajian lagi. Di mana masjid mana tadi? Abu Bakar. Nanti kita akan bahas di situ lebih jauh tentang masalah penghuni surga, gitu kan? Dan dari situ bagaimana apa rumah tangga atau keluarga yang menjadi penghuni ahli surga. Saya akan bahas panjang lebar tentang surga itu seperti apa, supaya nanti antum setelah pelajari itu dunia jadi kecil, jadi mudah semua permasalahan, tidak ada yang berat. Ternyata di sana yang Allah janjikan lebih besar, Allahu a'lam. Mungkin begitu. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan. Menurut saya, Allahu a'lam, saya melihat saya membahas dari ruang lingkup yang lain tentang masalah rumah tangga Nabi SAW. Saya tidak membahas hal-hal yang mungkin umumnya antum sudah dengarkan, tapi mudah-mudahan tiga hal ini bisa menjadi landasan rumah tangga kita semua, sehingga kita bisa mengikuti Nabi SAW. Ikuti dengan keyakinan, cinta dan kasih sayang, serta boleh diikuti dengan nasihat dan takdib yang dibolehkan atau pendidikan yang dibolehkan oleh agama kita. Allahu a'lam. Mungkin kita sudah maghrib ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami ucapkan jazakumullahu khairan kathiran kepada Ustaz Dr. Khalid Bassalam MA yang telah memberikan ya, penjelasan dan banyak hal kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada beliau kebaikan yang banyak dan semoga ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kathiran kepada Yayasan Muamalah Masjid Al-Um dan semua pihak yang mendukung acara ini Tabligh Akbar di Masjid Al-Um ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang banyak dan dunia dan akhirat. Dengan demikian berakhirlah acara kita. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Waktu maghrib sudah tiba. Bagaimana yang disampaikan Ustaz tadi, kalau para jamaah yang belum sempat bertanya pada sesi hari ini bisa disampaikan esok, yaitu di Muamalah ya, jam 8 pagi sampai dengan selesai. Untuk itu diharapkan para jamaah bisa hadir mengikuti acara tersebut dengan tema yang sama seperti yang kita ikuti pada sore hari ini. Bukan sama, ya? Umumnya masalah rumah tangga, temanya berbeda. Oh iya, baik. Dengan demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.